بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت ببسم الله في القول أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلة وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله تعالى وقاه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون والحاضرات، قوم مسلمين والمسلمات، مجلس مغرب، أعزنا الله وأعزني وإياكم جميعا. Kita bersyukur pada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah pada kesempatan kali ini, atas taufik Allah, karunia Allah, kita bisa bersama-sama di rumahnya yang mulia ini, min buyutillah, yaitu Masjid Raudhatul Jannah. Sesuai atau kita berharap namanya ini benar-benar menjadi raudhah insyaallah. Kita insyaallah berada di Raudhatul Jinan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa majlis ilmu min riyadil jannah. Mudah-mudahan masjid ini mali'ah atau selalu dipenuhi dengan hilaqul zikr, dengan bermacam nilai, di antaranya adalah Al-Qur'an dan kajian lainnya. Kaum muslimin wal muslimat, waktu sangat singkat sekali, dan memang Al-Quran atau terkait dengan tajwid tidak bisa didaurahkan, tidak bisa diceramahkan. Jadi ada ilmu Islam itu yang bisa sifatnya pasif, yaitu istima', kita dengar, kita catat, yang penting kita hadir. Ada yang tidak bisa. Di antara yang tidak bisa itu yang terkait dengan tilawatu kitabillah ta'ala, yaitu membaca kitab Allah, itu enggak bisa istima'. Jadi kalau kita kembalikan kepada konsep Al-Quran, kalau kita berbicara kulitnya 10 menit cukup, bahkan lebih daripada itu. Yakfi kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Demikian selesai. Itu teorinya. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis ini akan diperkuat atau diperluas oleh ulama-ulama yang terkait dengan seperti akidah, seperti hadis dan sebagainya. Tapi wujudnya, ini yang panjang. Jadi kalau kita berbicara tentang mabadi, sentuhan satu Al-Quran, itu cukup 10 menit selesai. Ambil hadis, ambil ini, kasus-kasus, cukup. Tidak perlu pengulangan. Kalau kita buat daurah, tidak bisa. Didaurahkan tidak bisa. Dia bisa ditadrib, di pelatihan misalnya. Dan Al-Quran ini harus tadrib, seperti yang selalu dilakukan oleh Mujamma' Malik Fahad di Madinah, itu tadrib paling tidak 1 bulan. 1 bulan, Pak. Penuh. Dari pagi sampai sore. Itu. Baru kita bisa mendapatkan hasil dari Dawatul Quran. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, sesuai dengan yang ditawarkan atau diminta dari saya, dari panitia, yaitu minta ceramah Al-Quran. Saya katakan kalau nasihat Al-Quran saya cukup dari ustaz-ustaz sudah banyak, atau motivasi tahsin sudah banyak. Ini sudah lengkap. Terus gimana caranya? Ya paling kita, ya kalaupun iya Pak, saya sampaikan ke Pak Zaiful, barakallahu fi, kita bicara tentang qawaid al-mukhtasarah fi fanni ada'i tilawah. Kunci singkat, padat, lengkap untuk baca Quran. Nah, singkat, padat, lengkap. Orang Indonesia kan suka gitu kan? Suka singkat, padat, lengkap. Cobalah kita perhatikan di televisi itu. Jadi banyak sekarang inovasi atau pembaruan ngaji itu tidak perlu guru lagi. Dia bisa fasih. Bahkan ada yang membuat 10 pertemuan sampai fasih. Ada mengatakan 5 bulan fasih. Macam-macam. Ada tanpa ada guru, Anda cukup beli ini fasih. Subhanallah. Macam-macam. Tetapi kalau kita kembalikan kepada ahlinya atau standarnya, tidak bisa Pak. Saya bukan takabur, tapi ini menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaji Al-Qur'an itu kalau kita hanya lihat dari kulit sepertinya biasa-biasa saja. Biasa. Enggak bisa kita membedakan mana yang baik, mana yang kurang. Apalagi kalau yang buruk bisa. Mana yang kurang, mana yang baik. Jadi, berbeda kasusnya Al-Qur'an dengan ilmu lain. Makanya kita berharap kesempatan kali ini dapat memberikan pencerahan kepada kita di dalam memahami kunci-kunci bacaan. Pentingnya hal ini kaum muslimin, karena kalau buku-buku tadi yang kita lihat itu penuh dengan teori. Saya yakin kalau teori banyak yang menguasainya. Katakan kepadanya berapa mat, dia akan katakan mat 2, asli wa far'i. Berapa far'i, dia akan katakan 2, far'i bisa bil hamzah was sukun. Tapi ketemu mat far'i itu enggak terwujud. Ha, ini dia. Katakan hukum nun dan tanwin, ahkamun nun istakinati wa tanwin. Dikatakan kepada orang yang mungkin sudah belajar dengan baik, berapa hukum nun mati dan tanwin? 4. Dia katakan ikhfa wa idgham iqlab izhar. Pas ikhfa enggak terbukti. Jadi teori-teorinya sudah banyak. Bahkan hampir semua toko-toko buku yang kita jumpai, setiap pengarang meletakkan di dalam buku mereka teori yang hampir sama, berbeda judul. Termasuk dalam artian buku-buku yang ditulis dengan bahasa Arab. Tetapi yang teori mukhtasarah, yang singkat, praktis, yang bersentuhan, saya belum mendapatkan. Saya belum menjumpai. Saya tidak mengatakan tidak ada ya. Belum menjumpai. Dan saya berharap dengan izin Allah, saya bisa menuliskan satu buku. Dan sedang proses sekarang mewujudkannya. Buku singkat dan terkandung semua kebutuhan tajwid di dalamnya. Apapun Bapak mau ada di sana. Dan dia praktis, berbentuk wujud praktik. Dan kita berharap nanti ini bisa menjadi makharij atau solusi untuk kaum muslimin dalam memahami tajwid. Buku ini tidak berbicara tentang tajwid secara umum. Ini akan kita angkat, yang akan kita bahas secara singkat dalam beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita masuk ke materi kita, ya, orang yang belajar Al-Quran itu ada dua macam. Ya, pelajar Quran itu ada dua. Pertama, yang belajar aktif. Artinya dia belajar dan mungkin dan dia ingin mengembangkannya. Ini orangnya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Kalau ada 10 yang belajar, mungkin 1 yang mengembangkan. 100 belajar, mungkin 10. Yang kedua, belajar pasif. Artinya dia belajar untuk dirinya. Dan besar kemungkinan dia tidak mengajar. Walaupun secara kecil, dia tidak siap mengajar. Kalau kita perhatikan nilai ini kaum muslimin, ya di luar sana, di Masjid Nabawi khususnya, itu berbeda kasus untuk orang pertama dan orang kedua. Namun di negeri kita, sama rata semuanya. Membaca belum lancar, teori tajwid dipelajari semuanya. dihafal ini dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di Masjid Nabawi khususnya Masjid Haram, kalau yang nilainya untuk pasif, tidak pakai teori Pak. Bapak pergi, ya, yang mungkin sudah umroh ya, pergilah di belakang raudhah dikit, duduk di sana ada hilaqah zikir, tengok buka Quran, masuk situ, dapat baca tuh. Tidak ada mereka ikhfa izhar. Yang penting majlisnya dari Fatihah sampai ke An-Nas, Fatihah sampai ke An-Nas, muter terus, siapa saja duduk situ. Apa yang dibahas, setiap orang baca dikoreksi dari seluruh negara, dari Pakistan, dari India, dari Amerika, siapa saja ambil Quran ikut majlis tadi. Apa yang dibahasnya, apa yang dipraktekkan oleh si ayat tadi, pas kena ayat dia, diterangkan oleh langsung oleh guru tadi, oleh syekh tadi. Kenapa seperti ini? Karena pasif, karena konsumsi sifatnya. Sifatnya untuk mengkonsumsi. Jadi teori tajwid itu, apa namanya, tidak semua orang harus mempelajarinya. Namun ada nilai yang tidak boleh kita tidak pelajari. Ini akan kita bahas dalam kesempatan kali ini kaum muslimin. Ya, jadi kalau dia ustaz yang akan mengembangkan atau imam atau dia guru tahfiz, itu wajib dia belajar teori. Jadi beda. Yang ada pelatihannya di Arab Saudi itu untuk itu namanya mutakhassisin, orang yang memang spesialis itu. Dia akan mengembangkan tajwid, akan mengajar, akan ini buka halaqah dan sebagainya. Dia harus tahu. Bahkan dia harus hafal matan-matannya. Seperti Tuhfatul Atfal, Jazariyah, Syatibiyah, Durrul Mudhiyah, Thaibatun Nashr, banyak lagi ya matan-matan lain. Dia harus tahu. Jadi kalau kita lihat, kita sekarang melihat atau kaum muslimin menganggap tajwid itu yang serem, yang sulit, yang rumit, padahal tidak semudah-mudahnya. Hanya saja cara belajar kita di Indonesia khususnya tidak memakai caranya para ulama. Itu ya masalahnya, tidak memakai cara guru-guru yang amanah. Bermacam-macam alasan. Gurunya yang mungkin tidak siap atau peserta yang tidak sabar. Ini dia Pak. Kadang peserta ada, gurunya tidak sabar. Absen-absen dia kan? Kadang gurunya sabar, pesertanya sering absen. Subhanallah. Ngaji Al-Quran tidak bisa seperti ini. Ngaji Al-Quran harus rutin, datang terus. Dan ngaji yang paling bagus adalah setiap kita memiliki nasib bahagian membaca dari Fatihah sampai ke An-Nas. Itu paling bagus. Sanggup Pak? InsyaAllah. Itu yang paling bagus. Tidak repot-repot ngapal ikhfa' doang. Bahkan wakafnya tandai langsung. Sini wakaf boleh. Tidak. Karena Bapak mengikuti wakaf Al-Quran juga banyak tidak berfungsi. Wakaf kita pelajari, ibtidak kita lewat langgar juga. Maka yang paling bagus adalah kita memiliki guru atau adanya komunitas yang di situ dipelajari Quran dari Fatihah sampai ke An-Nas. Orangnya mau berganti-ganti silakan, mau tetap silakan. Dan itu yang dilakukan di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Jadi setiap masjid lanjut terus. Sebagai nama Syekh Abdul Muhsin Abad membahas Sahih Bukhari, Sahih Abu Daud, yang penting mutar terus. Siapa absen aja silakan. Akhirnya apa? Kita merasakan tajwid yang sangat sederhana sekali. Kenapa? Kita hanya butuh apa yang kita baca, tidak butuh ikhfa, tidak butuh definisinya. Penting ini begini selesai. Kita pegang, kita tandai, kita apa? Nanti kita ulang-ulang di rumah. Besok bacakan lagi. Yang kedua, teori atau membaca yang paling tidak adalah ada standar-standar ayat yang kita bacakan kepada orang yang baik. Dan ini yang harus diperbanyak, harus digemburkan, harus disebarkan. Dan alhamdulillah kita sudah lihat kaum muslimin sudah suka dengan tahsin, dan ini namanya majlis tahsin. Mudah-mudahan insyaallah raudhah ini penuh dengan tahsin. Dan tahsin itu bagian dari tadabbur Al-Qur'an, arti bagian dari interaksi kita ke Al-Qur'an. Mustahil atau sulit seseorang akan sampai ke merasakan indah Al-Qur'an kalau dia tidak bagus baca Al-Qur'an. Mustahil atau sulit sekali. Para ulama mengatakan tidak mungkin dia akan sampai meresapi Al-Qur'an kalau dia tidak bisa mentartilkan Al-Qur'an dengan baik. Karena Al-Qur'an itu dari tartil yang baik itulah datang dia. Syifa. hudan wa rahmah. Dengan itu dia mendatangkan petunjuk untuk mempelajarinya. Jadi para ulama memulainya dari membaca dengan baik, dan ini dari mulai dari kecil. Ini kaum muslimin. Jadi saya kembalikan kepada poin pertama tadi, bahwa kita ini antara dua saja. Apakah pengembang atau hanya pemakai? Kalau dalam apa kepolisian kan beda tuh kan? Ya gak? Itu yang mengembangkan dengan yang memakai beda. Tahsin juga sama, ngaji juga sama. Pengembang dan pemakai itu beda. Yang harus belajar teori dari A sampai Z itu pengembang. Adapun pemakai, cukup apa yang dia butuhkan saja. Maka ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu mengenal ya kunci-kunci atau qawaid singkat, padat dan tidak rumit, mudah-mudahan tidak hanya sekedar apa namanya terdengar dan tidak dipahami. Paling tidak kita bisa paham. Baik kaum muslimin, ini ya mengenai judul ini. Yang berikutnya saya ingin sampaikan bahwa para ulama kita ya telah bermacam-macam menulis buku tentang Al-Quran, tentang tajwid. Dan kita dapatkan ya buku yang mungkin sederhana di kelas internasional, namanya Tuhfatul Atfal. Bukunya Tuhfatul Atfal, mempelajari buku Tuhfatul Atfal. Ini apa syarahnya? Fathul Atfal bi syarhi Tuhfatul Atfal. Ini sederhana, buku yang paling sederhana standar dunia. Ini jumlah matannya 61 bait. Kalau ini kita pahami, insyaallah. Saya akan sebutkan beberapa kaidah dari sini, tapi tidak saya sebutkan bahasa Arabnya. Kemudian para ulama kita telah memberikan ya patokan bahwa ngaji Al-Qur'an harus betul-betul serius. Di antaranya perhatikan perkataan Al-Imam Al-Muhaqqiq Abu Muzahim Al-Khaqani, Imam Al-Khaqani. Apa kata beliau? Wahai yang membaca Al-Qur'an, perbaikilah bacaan Anda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari bacaan Anda. Berarti tidak semua orang yang baca Al-Quran dapat pahala. Bisa saja dia dapat dosa. Tergantung niat, tergantung kondisi, tergantung keberadaan. Kita tidak tangkan ini. Bukanlah setiap orang yang membaca Al-Quran telah mewujudkan hukum-hukumnya. Tidaklah semua orang yang mengajarkan Al-Quran telah diakui keguruannya. Baik kan, Pak? Tidak setiap orang baca Quran telah baca Quran. Tidak pula setiap orang mengajarkan Al-Quran telah benar dia mengajar. Perhatikan, dari mana dia dapatkan ini? Kenapa? Karena ngaji ini tidak bisa asal-asalan. Kesimpulannya, karena Al-Quran itu harus diambil terang benderang, jelas periwayatannya dari orang sebelumnya dan sebelumnya. Perhatikan, Pak. Ini, kenapa tidak setiap orang baca Quran, dia telah baca Al-Quran, dan setiap orang mengajarkan Al-Quran telah benar mengajar? Karena tadi terakhir, baik terakhir adalah karena telah menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikembangkan oleh para sahabat dan seterusnya sampai sekarang, bahwa Al-Quran itu harus diambil dari jelas. Jelas gurunya. Jelas guru ini para ulama menyebutkannya dari dua hal. Pertama, dari sisi zahirnya atau dari sisi umum, bahwa orangnya jelas belajar. Itu dia, Pak. Jelas dia belajar dan dia betul-betul belajar dari orang yang jelas. Yang kedua, yang telah mendapatkan izin, telah punya SK. Dan ini sangat penting di negara Arab. Di kita tidak boleh. Di kita tidak penting. Tapi kalau buka praktek taekwondo, kalau buka praktek, ada dokter di sini ya, kebuka praktek, bisa, Pak? Kesehatan, Pak? Boleh? Kalau tidak ada izin? Tidak bisa. Serius mata buat praktek. Harus ada izinnya, dinas kesehatan atau perizinannya. Tetapi Al-Quran, di masjid ada yang mengajar, di rumah ada yang mengajar, di MDA ada yang mengajar, tidak ada. Cap lisensi tidak ada. Nah, ini yang dikatakan Syekh Imam Al-Khaqani, tidak semua orang mengajarkan Al-Quran itu telah benar dia mengajarkannya. Mungkin ini yang menyebabkan kita merasakan sulitnya baca Al-Quran. Kita lihat, kok ngaji kita kok jauh kali bedanya dengan Syekh Rasyid. Beda sekali dengan Hani Ar-Rifai. Beda sekali dengan Syekh Al-Ghamidi. Tentu iya kan, gurunya beda. Tentu hasilnya beda. Nah ini. Ini yang perlu kita ingat Pak, bahwa ngaji Al-Quran harus jangan biwasithah, jangan pakai perantara artinya kaset. Itu hanya sarana, harus datang ke majlisnya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada tahsil. Kemudian saya ingin sampaikan juga, disebutkan oleh Syekh Jamzuri dalam kitabnya ini, Tuhfatul Atfal, kata Imam atau Syekh Al-Jamzuri rahimahullah, katanya, barang siapa yang mengambil ilmu tanpa guru, terkhususnya Al-Quran maksudnya ini, dan ilmu lainnya, maka dia bersiap-siaplah untuk melenceng dan meleset. Subhanallah. Bersiap-siaplah untuk melenceng dan meleset. Siap-siaplah tuh. Kemudian barang siapa yang mengambil ilmu dari buku atau dari perantara, maka ilmunya dianggap oleh ulama tidak berguna. Tidak ada gunanya. Makanya harus ada an-anah kan? Dalam hadis. An, akhbarana, qal amba'ana, haddasana, sami'tu, wara'aitu. Harus ada. Kalau enggak bisa. Kalau kita sekarang kan, baca, jadi penulis. Enggak jelas kan? Enggak bisa, dalam ilmu syari enggak bisa. Apa saja, apalagi Al-Quran. Yang sifatnya ilmunya dua. Ada zahir yang nampak, ada batin. Ada yang batin. Apa zahir Pak? Zahir itu sepertinya berkurang. Dan memang berkurang. Contoh ketika saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Malikin nas. Benar atau salah Pak? Salah. Kok sedikit yang datang salah? Khawatir sekali ha? Malik. Banyak gak mendengar an-nas kan? Malikin nas. Ini cepat diketahui. Kenapa? Memanjangkan ma maliki. Ini disebut kesalahan nyata. Kenapa? Karena bertambah atau berkurang hurufnya. Tetapi ada yang tidak berkurang. Saya sebutkan tidak berkurang dua nilai. Pertama, nilai awalnya saja. Nilai yang ilmunya tidak terlalu tajam. Contoh, ketika dengung. Ketika orang mengatakan malikin nas. Malikin nas, malikin nas. Orang enggak tahu, enggak bisa membedakan tuh. Tak mana yang benar? Tipis saja kan? Yang mana yang benar, Pak? Apa? Hah? Yang terakhir dua enggak benar, yang kedua satu dua salah semua. Kenapa? Karena saya mencontohkan tiga nilai kesalahannya tidak yang salah nyata-nyata tadi. Sekarang perhatikan. Saya contohkan ini mana yang benar. Walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Mana benar? Hah? Benar kan? Hah. Dengungnya sama semuanya. Perhatikan antara terakhir pertama. Saya contoh pertama. Satu dan nomor empat. Walaqad khalaqanal insana. Insana. Sempurna enggak dengungnya, Pak? Insana. Sempurna enggak? Sempurna. Insana. Saya tahan lama. Tapi benarkah dengungnya seperti itu? Tidak. Tidak berkurang hurufnya. Tidak berkurang dengungnya. Tapi letak dengungnya salah. Kenapa? Karena saya ketika nun bertemu sin, saya jelaskan nun saya. Insana. Saya letakkan lidah saya di makhraj nun. Yang benar, insana. Ini pun belum benar. Kenapa? Saya merenggangkan jauh. Maka ada lagi ilmunya di dalam ilmu, di dalam ilmunya. Perhatikan tiga bacaan. Satu, salah tapi kecil, tapi terang bagi orang yang tahu. Walaqad khalaqanal insana. Dia menolak hukumnya. Artinya dia melawan izhar dengan ikhfa. Diizharkannya ikhfa. Sekarang saya ikhfakan, tetapi belum terletak. Walaqad khalaqanal insana. Ini tidak bisa diketahui kecuali orang belajar. Dari mana dia tahu bahwa sin hurufnya tipis, maka dengungnya harus tipis. Dia harus baca insana, insana. Enggak berkurang bunyinya, enggak berkurang ikhfanya, tapi letak ikhfanya salah. Maka tidak bisa dia didaurahkan. Ya kan? Enggak bisa itu. Daurahnya dengar-dengar aja baru, Pak. Kalau di ini yang diputar nih, ha? Yakin saya seminggu enggak selesai. Bisa aja sini nyangkut 3 hari, sini 4 hari. Belum selesai, masih insana, ada 100 kali insana. Mungkin ada yang enggak lolos, kenapa? Karena enggak berdengung. Ada yang berdengung tapi belum diikhfahkan. Ini Al-Qur'an. Maka kata para a'immah, karena ini adalah nilai harus dilihat, didengar langsung. Tidak bisa dicontoh aja. Begitu indahnya Al-Qur'an. Jadi definisi Al-Qur'an yang benar adalah terjaganya Al-Qur'an zahiratan wa batinatan. Itu definisi bagus. Allah menjamin Al-Qur'an terjaga zahir dan batinnya. Baik zahir batin dalam artian tajwid atau zahir dan batin dalam artian ma'ani. Contoh memaknakan Al-Qur'an. Ketika seseorang mengatakan surga itu kekal selama adanya bumi dan langit. Berdasarkan surat Hud, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Berkata orang pembelajar di Al-Qur'an, "Oh, ternyata surga itu tidak kekal. Kenapa? Selama langit dan bumi." Langit dan bumi kan tidak kekal. Keliru dia itu. Dia tidak belajar tafsir. Dia tidak belajar ulama. Kenapa? Ilmunya dari kitab. Benar ayatnya, benar apa namanya? Artinya, tetapi tidak belajar langsung, sanadnya tidak jelas. Maka dalam mengaji Al-Qur'an harus jelas dari mana mengambil. Jelas mengambil ini tadi dua ya. Pertama, jelas-jelas orang yang belajar kepada orang jelas. Yang kedua, kalau diusut ke usut-usut, ketemu kejelasannya tadi. Kalau enggak, berarti masih diragukan ilmunya. Maka harus tahu, harus jelas itu. Harus jelas ya, kemana larinya. Kalau itu belum, berarti belum layak mengajar. Baru bisa membantu mengajar. Ya, bukan enggak boleh ngajar. Jadi Pak ya bedakan Pak, tidak boleh mengajar, belum layak ngajar Pak. Jangan salah tafsirkan perkataan saya. Kata Ustaz, ya, malam Ahad, Ahad malam di Rutul Jannah tidak boleh ngajar. Saya tidak dengar, enggak boleh. Belum layak mengajar. Barang siapa yang belum tersambung bacanya dengan benar, artinya belum baca Al-Fatihah sampai ke Anas, kepada orang yang diakui bacanya, belum layak mengajar. Kalau boleh, boleh aja. Ah, beda Pak antara boleh dan belum layak. Jangan salah tafsir. Kadang-kadang kita kan langsung menafsirkan tidak benar atau kurang atau ngantuk ketika disampaikan sehingga berubah sampai di rumah. Kalau mengajar silakan semua kita Pak. Semua yang ada ini boleh mengajar dan hendaknya mengajar. Apa yang diajar, apa yang kita bisa. Jangan yang tidak bisa Pak. Ah, baik. Ini bermukadimahnya waktu kita mungkin habis. Sampai berapa Pak? Baik. Jadi ini apa namanya dasar bagi, kenapa kita harus memahami ya praktik Al-Quran, karena tadi dia tidak bisa didaurahkan, tidak bisa dimuhadharah ammahkan. Kenapa? Karena setiap yang mendengar wajib praktekkan. Baik, kalau kita mau kita lanjutkan. Setiap mendengar wajib praktekkan, lalu baru dia berguna secara praktiknya, nggak berguna ya. Umpamanya kita bahas ikhfa begini. Bapaknya mendengar, belum bisa itu dipatok. Itu hanya baru sebatas ma'rifah. Tetapi kalau ilmu lain, seperti hadis bisa. Oh, ternyata Rasulullah SAW sholat itu di sini. Oh, tinggal kita ngetak kaca di rumah. Selesai. Nabi kalau angkat takbir, terkadang dia mengangkat sejajar telinganya, terkadang dengan bahunya. Datang seseorang, baca hadis, datang ke rumah, dengan kaca. Selesai. Tahsin tidak bisa, ngaji tidak bisa. Inilah keagungan Al-Quran Pak. Inilah kehebatan Al-Quran. Dan tidak boleh kita keluar dari nilai ini. Barang siapa yang keluar dari ini, tadi kata Imam Al-Khaqani, siap-siaplah dia untuk meleset dan melenceng. Siap-siaplah. Fasta'in. Berarti kita kalau tidak mau melenceng, harus betul-betul kita galakkan tahsin atau bimbingan ngaji Al-Quran. Kemudian terakhir Pak, terakhir dalam pembahasan ini maksudnya, ya terakhir bahwa ngaji Al-Quran, ya yang penting bagi kita, ya kita jangan keluar dari tiga hal. Itu dulu Pak. Kelancaran jangan bermasalah. Memahami itu praktek dasar jangan bermasalah. Yang ketiga, kesinambungan ngaji jangan masalah. Tiga aja dulu. Jadi ini yang penting diambil malam ini. Yang paling ketiga, tiga poin ini jangan ditunda. Kalau sempat Bapak mati, Bapak tidak berniat, itu ditanya nanti oleh Allah di kiamat itu. Kenapa belum bisa ngaji dengan lancar? Ditanya besok itu. Tapi kenapa belum halus tajuknya? Oh, tunggu dulu. Tiga poin. Kelancaran tidak boleh bermasalah. Jangan baca hurufnya 10. 10 jadinya. Ja'a Nasrullah. Tapi kalau itu benar dari hati, pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Karena dia jimnya sampai 4 kan? 40 pahalanya. Subhanallah. Jadi kalau kita enggak bagus ngaji, kalau ikhlas dan itu kemampuan kita, pahalanya bisa lebih banyak daripada yang bagus. Karena huruf bertambah. Bertambah huruf itu bertambah pahalanya. Tetapi kalau itu kenyataan malas, bertambah huruf tambah dosanya. Ah, beda Pak. Ini yang dimaksud hadis, adapun orang yang terbata-bata, artinya sedang belajar, itu dapat pahala. Tapi terbata terus dari MDA sampai tua, enggak dapat pahala itu Pak. Dosa dapat itu. Za dibacanya zi. Iyaka dibacanya iyaka. Ya kan? Dibacanya Ar-Rahim dan Ar-Rahim. Mana bisa? Tetapi kalau memang itu kondisinya dan dia baru belajar, maka yakinlah ini yang akan mendapat kebaikan itu. Maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh luput dari tiga hal ini. Paling tidak tiga ini. Lancar. Oke. Okay. Kemudian paham tajwid singkat, artinya nilai-nilai kasar, dengung-dengungkan. Dua harokatkan. Qalqalah pantulkan. Tebal tipisnya tunggu dulu. Yang penting qalqalah harus ada terwak qalqalah. Kemudian yang dengung. Dengung dulu. Mau dengungnya jelas atau tidak terserah dulu. Jangan dengung tidak ada. Yang ketiga, ngaji teratur. Terus menerus. Jangan hari ini ngaji, besok ngaji. Besok ngaji, sebulan lagi baru ngaji. Ramadan khatam sekali. Habis itu enggak ngaji-ngaji. Jangan. Ngaji terus. Apabila kita lakukan ini, yakinlah insyaAllah Bapak akan mendapatkan ilmu setahap demi setahap. Ya, mungkin sudah azan Pak ya. Kita cukup sekian dahulu. Ya, kita masuk insyaAllah pembahasan singkat ya tentang tajwid. Ya, setelah Isya insyaAllah. Dan kita berharap ya bahasan yang Isya ini betul-betul kita dengarkan dengan baik, karena ini sangat sederhana sekali. Dan saya berharap 15 menit tuntas. 15 menit. Dan setelah itu insya Allah baru kita bergerak atau lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan Pak dari sekarang disiapkan. Patokannya tidak boleh pertanyaan lebih dari 20. Baik saya, silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan disiapkan sekarang. Insya Allah kita akan sambung setelah Isya dengan memahami kaidah singkat tentang membaca Al-Quran, mudah-mudahan bisa menjadikan wasilah untuk memperbaiki insyaallah tilawah kita ke depan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita lanjutkan atau kita masuk ke apa yang kita jadikan bahan pada malam ini setelah kita mengawalinya dengan muqaddimah mukhtasarah, bagaimana para ulama mendudukkan nilai membaca Al-Quran. Maka insyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bahasan mengenal atau memahami kaidah singkat di dalam membaca Al-Quran. Kita katakan kaidah karena setiap membaca harus ada kaidahnya Pak. Kita katakan singkat karena tidak seperti mengenal yang kita ketahui dari buku-buku tajwid umumnya. Baik kaum muslimin, kita kembali sejenak. Ya, setiap mukmin, setiap muslim yang meyakini Al-Quran sebagai kitab pedoman hidupnya, minimal kita dalam baca Al-Quran menjadi atau memiliki, menguasai atau mewujudkan dalam diri kita tiga hal. Pertama, mudawamatul qira'ah, membaca terus menerus. Ya, dan jumlah atau banyaknya membaca ini tergantung kualitas bacaan. Adapun orang yang mungkin sulit baginya membaca, maka hendaknya jangan kurang satu halaman. Apa yang lebih daripada itu, itu lebih baik. Kemudian yang sedang, artinya membaca sudah mulai lancar, tidak banyak kesulitan, jangan kurang dari 5 halaman satu hari. Kemudian yang sudah lancar sekali, sudah boleh dikatakan sulit membedakan salah atau dikatakan benar, yang sudah standar, maka jangan kurang 10 halaman satu hari. Ini poin mudawamatul qira'ah, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, kaum muslimin, ya, kita memahami, mewujudkan tajwid yang terang-terangan, yang setiap kita tidak boleh absen, tidak boleh tidak tahu masalah itu. Contoh, ini dengung atau tidak? Dengung atau tidak? Wajib tahu itu. Kenapa dia? Oh, berapa lamanya? Apakah sempurna atau tidak? Tunggu dulu. Yang penting dengungkan. Tak berlebih, tak kurang, itu nomor kesekian. Ini panjang atau tidak? Panjang. Oh, apakah panjangnya sudah pas? Tunggu dulu. Ini poin yang kedua. Jangan kita tidak mewujudkan, mempraktekkan nilai tajwid yang nyata-nyata salahnya terang-terangan. Itu bariskah, panjang pendekkah, dengung atau tidakkah, qalqalah atau tidakkah. Yang ketiga, apa yang kita baca itu atau kita perdengarkan bacaan kita kepada orang yang kita yakin lebih bagus daripada kita dan jelas belajarnya. Apabila setiap kita menerapkan ini, yakinlah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Fasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Banyak lagi ayatnya. Sabarlah, dan orang yang bersungguh-sungguh Allah pasti tunjukkan, Allah tambahkan. Baik kaum muslimin, jangan lupa tiga poin ini. Perhatikan setiap kita, apakah kita ini sudah mewujudkan tiga ini. Harus lengkap tiga ini. Kemudian sebelum kita masuk ya ke poin tajwid umum, ya, perlu kita ingatkan kaum muslimin bahwa jika seseorang bersungguh-sungguh baca Al-Quran dari nol sampai ke tiga nilai tadi, itu tidak akan keluar 6 bulan. 6 bulan, Pak. Dari nol itu tidak akan keluar dia dari 6 bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai tadi yang tiga tadi. Berarti kalau ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai tua sulit, berarti mungkin tiga ini belum. Dia belum memahaminya, dia belum selalu ngaji. Yang jelas tiga ini mungkin tidak ada tiga ini sama sekali, atau salah satu dari yang tiga ini tidak terlaksana. Jadi ini, maka tentu lebih pantas, lebih mudah yang kita bukan dari nol belajarnya, kan? Sudah ada ilmu membacanya sedikit-sedikit. Yang kedua, ini ijtihad saya sendiri. bisa diterima, bisa tidak. Dan ijtihad ini bertolak dari wakil, kenyataan dan praktek lapangan. Tidak ada hadisnya. Sebagaimana ikhfa idgham tidak ada hadisnya. Sebagaimana para ulama terdahulu mengambil ikhtisar kesimpulan dari ayat-ayat yang sunnah tidak ada. Contoh, sebaik-baik doa seseorang membaca Rabbana, Rabbana. Tidak ada hadisnya. Tapi kita katakan bahwa doa yang paling bagus memakai lafaz Rabbana. Setuju kan? Hah? Setuju tak? Ada yang tidak setuju? Nanti tidak ada hadis. Mana hadisnya Ustaz? Tidak ada hadisnya. Tapi kita katakan, perhatikan surat Ali Imran yang akhir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil ulil albab. Apa itu Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana? Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah pasti kabulkan. Maka ini orang yang membaca Al-Qur'an yang akan kita simpulkan ini juga tidak ada dalilnya. Tidak ada an Abi Hurairah, an Anas bin Malik, an Abdullah bin Umar, tidak ada. Baik, supaya lebih terang, rasakan sekarang Bapak di mana posisinya. Orang membaca Al-Qur'an, apabila dia pandai membaca Al-Qur'an, maka dia tidak akan keluar dari tiga kondisi. Hadisnya tidak ada. Ya. Pertama, yang disebut dengan musyi' atau mubtadi', orang yang betul-betul masih belajar betul. Masih ya ibarat kalau jalan baru dibuat jalannya. Belum apa namanya? Belum bisa dikatakan jalan. Ini kalau saya namakan orang ini mulai dari bisa membaca sampai volumenya baru 3. 3 volume, Pak. Tidak lebih dari 3 volumenya. Berarti baru gigi 1. Gigi 1 bisa jalan jauh, Pak? Pak. Gigi 1 bisa jalan jauh. Maka orang seperti ini tidak akan sanggup ngaji 1 jam. Makanya, kenapa kita sulit ngaji lama? Karena giginya baru gigi 1. Cobalah dari Bang Kina bukan baru pakai gigi 1. Hah? Ah, kalau naik Honda aja kita enggak sabar, bagaimana seorang mukmin sabar dengan kondisi ngajinya gigi 1? Perhatikan. Yang kedua, yang mungkin boleh dikatakan lumayan, yaitu volume 4 sampai 6. Ini ibarat jalan yang sudah ya didoser ulang, dikasih, ditimbun dan sebagainya. Sudah bisa kecepatan antara 20 sampai 40. Bisa enggak kalau beginang, Pak? Pengemaru, Pak? Ah, ini lumayan. Yang ketiga, di atas 60. Poin 6 ke atas. Dan ini berbeda-beda di antara A, B, C. Ada yang mungkin 7 nilainya, ada yang, tapi tidak bisa 10. Tidak bisa 10. Yang jelas, setiap orang yang membaca 6 ke atas volumenya, dianggap dia sudah bagus. Artinya sudah lancar membaca. Lihat kita, yang mana kita ini? Apakah poin A, poin B, atau poin C? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir khususnya kaum muslim yang mendengar, hendaknya kita tinggalkan gigi 1 dan gigi 2. Jangan menjadi volume 1 sampai atau kecepatan 1 sampai 5 lagi, Pak. Harus 6 ke atas. Karena yang namanya sesuatu semakin besar kan enak, Pak. Ya, Pak. Gaji besar enak enggak, Pak? Hah? Rumah besar enak enggak? Semua yang banyak itu sifatnya enak, kecuali anak katanya. Jadi ini, tinggalkan. Jika kita ingin menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran, jadilah kita pembaca minimal memiliki kecepatan kemampuan volume 6 ke atas. 6. InsyaAllah dengan ini Bapak mendapatkan sedikit-sedikit keutamaan, kenyamanan dalam membaca Al-Quran. Kalau tidak, maka inilah yang membuat penghalang besar antara kita dan Al-Quran. Bukan kita tidak paham hadis Nabi. Bukan kita tidak tahu satu huruf 10 pahala. Bukan tidak ada ustaz. Bukan tidak ada orang yang tahu. Bukan kita tidak melihat Masjid Nabawi. Tetapi tadi volumenya di bawah 5 atau di bawah 6. Baik kaum muslimin, mudah-mudahan dengan dua hal tadi kita insya Allah menjadi orang yang mulai sekarang bergegas fastabiqul khairat fafirru ilallah. Ya, tadi 3 poin pertama, kemudian 3 fase membaca Al-Quran. Baik, sekarang kita akan lanjutkan mengetahui kaidah singkat, singkat dalam membaca Al-Quran. Perlu ini dipahami kaum muslimin, karena setiap membaca harus paham kaidah. Kita ambil singkat, karena yang panjang-panjang itu sulit menghafalnya. Boleh saya satu apa namanya saya tunjukkan contoh. Bapak mau yang 4 poin daripada 11 poin, pilih mana? Hah? Mau yang 11 atau yang 4? Perhatikan. Kalau dalam tajwid, mat itu cabangnya, perhatikan saya terangkan. Apalagi Pak pahami? Perhatikan saya menerangkan mat. Mat terbagi 2. Asli far'i. Habis belum? Mat asli terbagi 2. Harfi kalimi. Mat far'i terbagi 2, hamzah dan sukun. Hamzah terbagi kesekian, muttasil, badal, kemudian namanya jaiz dan seterusnya. Ada lagi mat tamkin dan sebagainya. Kemudian sukun terbagi 2, sukun asli dan sukun arif. Kemudian sukun asli terbagi lagi kalimi wal harfi. Kalimi terbagi lagi sukunnya sakil dan sukunnya khafif. Khafif terbagi lagi kalimi wa harfi. Sampai semacam mau ke itu, Pak? Hah? Itu baru mat. Pelajarnya jam kita dah pusing kapan prakteknya? Sampai dia ke sana dia itu. Baru disimpulkan dengan wal madu asliyun far'iyun lahu wa sami awwalan qabiyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunil huruf tujtalab bal ayu harfin ghairi hamzah aw sukun ja ba'da madin fa tabi yakun. Sampai seterusnya, sampai segini panjang dalilnya, itu baru mat. Jangan mat gitu kan, beda mat dengan mat. Mat artinya panjang, mat mati kita habis itu, belum juga sampai mat lagi. Subhanallah. Sekarang perhatikan, Bapak pilih yang mana? Perhatikan. Mat hurufnya ketahui. Kemudian keberadaannya di mana? Kemudian berapa ukurannya? Apa contohnya? Gimana prakteknya? Mudah enggak, Pak? Hanya 5. Ini model-model gini kita belajar tajwid. Dan ini pola yang dipraktekkan oleh guru-guru di Masjid Nabawi. Praktek tas, nikmat, sekian. Tidak peduli, mau badal, mau arid, mau apa, tidak peduli. Yang penting, ini segini, selesai. Mau harfi, mau kelim, tidak peduli. Jadi, ini. Pentingnya kita memahami kaidah singkat, karena buku tajwid ini tebal-tebal. Umumnya berbahasa Arab. Bahasa Indonesia, kadang tidak amanah pula ilmunya. Baik, maka saya sampaikan kesempatan kali ini, wallahu taala alam selesai atau tidak tergantung kesepakatan. Sampai jam berapa, Pak? Ya. Jangan basa-basi. Sampai jam berapa? Sampai tuntas bahasan umum nih. Setuju? Enggak setuju. Sedikit angkat tangan setuju. Ah, beginilah kita itu. Yang gini-gini ini susah. Nanti Amun setuju tadi itu katanya. Kenapa? Karena setujunya hanya qarib kan? Itu yang tajwid nama ar-raum. Wa raumu ka isma'ul muharraki waqifan bi sautin khafiyyin kulladanin tanawwala. Raum itu adalah Anda membaca harakat sepertiga mendengar orang dekat Anda aja. Jadi di sini dengarnya, sana enggak terdengar. Setuju kita sampai tuntas ini atau sampai jamnya? Kita patok jam atau patok materi? Gimana, Pak? Materi berarti enggak perlu tajam 9 selesainya, tajam 8.30, tajam 10.30 ya. Jangan ada nanti yang apa namanya? Nih, Pak Arif lah puan gitu ya. Ah. Ustaz lah mau ya gitu ya. Enggak. Atau nanti itu kan teori, kapan prakteknya gitu kan? Nah. Jadi, sepakat kita sampai tuntas? Baik. Barakallahu fikum. Kita tuntaskan dan saya usahakan sesingkat-singkatnya. Ya, mudah-mudahan bisa secepat-cepatnya. Ya, saya usahakan singkat dan jelas. Ya, sayangnya karena waktu kita singkat dan ini tidak bisa dipraktekkan. Kalau mau praktek nanti kita boleh, nanti terakhir kita ambil beberapa orang. Satu atau dua orang. Baik. Kalau kita ngaji, Pak, yang penting bagi kita apa bagian baca Quran itu? Apa dia? Itu yang paling penting. Ngaji itu dibagi oleh ulama kepada dua bagian. Pertama, kesalahan pada poin-poin yang fatal sekali. Yang kedua, kesalahan pada poin-poin yang tidak fatal, yang bentuknya riwayat tertentu. Ini, jadi kita harus tahu mana letaknya ini. Kemudian, para ulama membagi lagi, kesalahan bisa terjadi, kesalahan yang sangat fatal, yang kesalahannya ringan. Itu yang harus, jadi dua poin ini harus pahami, Bapak, dua poin ini. Dari sisi apa yang kita harus paham, praktekkan, di mana masuknya ini, pahami, ada yang kesalahannya itu hanya riwayat. Hanya cara baca saja. Contoh ketika orang membaca Bismillahimajraha wa mursaha. Tidak ada masalah. Tidak ubah arti itu. Tapi jangan nanti Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah salah ini. Jadi yang ini kita tahu dulu. Mana dia yang sangat penting, mana yang pentingnya nanti nomor kesekian. Ya, yang kedua, dari sisi mana yang betul-betul merusak bacaan, mana yang tidak. Menurut dalam pemahaman kami, dalam penelitian dan penelaatan dari ilmu masyayikh yang kita pelajari, kita ngaji Al-Quran itu setiap, perhatikan Pak, mungkin sering saya sampaikan dulu pada tahsin-tahsin sebelumnya, namun belum pernah tersusun. Setiap kita ngaji Al-Quran, setiap lembaran yang kita buka, perhatikan Pak, tidak akan terlepas dari empat perkara. Silakan kalau ada yang nolaknya, saya siap. Dan kalau salah saya rubah lagi. Tidak akan keluar dari empat perkara. Berarti terbayang oleh seorang, hanya empat tajwid itu. Sulit Pak? Empat perkara. Jadi gak sulit. Anggaplah mungkin satu perkara sebulan. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, tuntas. Berarti 6 bulan sudah terkumpul 3 poin pertama tadi. Pertama, tidak akan terlewatkan suatu halaman dengan yang namanya panjang atau pendek. Mat. Berarti ini harus kita pahami. Yang kedua, tidak akan keluar, tidak akan terlewatkan yang namanya dengung. Ini dengung. Yang ketiga, tidak akan terlewatkan yang namanya qalqalah. Pantulan. Yang keempat, tidak akan terlewatkan at-tafkhim wa tarqiq, tebal atau tipis. Berarti kita ambil poin yang empat ini, Pak. Pahami setiap sisi-sisi yang empat ini. Tinggalkan far'i, tinggalkan jaiz, muttasil, munfasil, tinggalkan semuanya. Pahami yang empat ini aja. Tinggalkan kalimi musaqqal, mukhaffaf, arid lisukun, tunggu dulu. Kalau udah mantap besok baru belajar itu. Itu sejamnya bisa itu. Bahkan tidak perlu jadi Pak, baca buku ini Pak, apal Pak, ah, besok kita bacakan lagi. Selesai itu. Empat perkara. Bisa saja semua halaman itu, fullnya, terkumpul empat poin ini, namun setiap halaman yang kita baca tidak akan keluar dari salah satu dari empat perkara. Berarti ini yang harus dipahami oleh kita. Bukan nama-namanya. Apa itu mat? Apa itu dengung, apa itu tebal tipis, apa itu qalqalah. Cukup. Itu namanya tajwid singkat, padat, konsumsi. Untuk konsumsi. Kita lewati satu-satu, Pak. Tadi saya katakan, kalau mat Bapak pelajari tentang tajwid, saya yakin 3 hari dari pagi sampai zuhur, belajar tajwid nih, itu baru memahami, menerangkan tajwid untuk mat saja. Tetapi kalau dengan poin tadi, saya bisa sebutkan 2 menit saja. Bapak pilih mana? Hanya 2 menit tuntas memahami mat. Daripada yang memahami 3 hari, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 12 jam. Pilih yang mana? Hah? Yang 12 jam atau 2 menit? perhatikan. Baik, kita masuk yang 2 menit aja, Pak. Ya. Apa yang harus kita pahami tentang mat? Pertama, mat itu apa artinya? Apa maksudnya? Mat itu bahasa Arab panjang, Pak. Dipanjangkan, titik. Berarti membaca itu ada yang panjang, ada yang pendek. Pegang ini. Pahami bahwa jangan asal-asalan. Jangan seenak kita. Yang pendek kita panjangkan, yang panjang kita pendekkan. Ada aturan mainnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sekarang, poin kedua. Ya. Apa yang menyebabkan baris itu panjang? Harus tahu. Hanya tiga. Alif, fathah sebelumnya. Waw mati, dhammah sebelumnya. Ya mati, kasrah sebelumnya. Berarti kita sudah 2 poin. Berarti apa itu mahiyatuhu ya wa hurufuhu wa syurutuhu. Apa itu, apa hurufnya? Masuk yang ketiga. Di mana saja letaknya? Masuk mat itu ke mana? Wujuduhu. Ada mat itu di mana yang harus kita praktekkan mat ini? Mat masuk 2. Mungkin dalam kata, mungkin dalam huruf. Berarti 3 poin aja. 2 poin, poin ketiga. Di mana mat akan kita dapatkan? Mat akan kita dapatkan dari bismillah, bahkan dari a'udzubillah sampai minal jinnati wan nas. Di mana letaknya dalam bungkusan tadi? 2 sisi. Mungkin di kalimat, di kata, mungkin di huruf. Contoh kalimat, iyyaka. Iyyaka. Kenapa dinamakan kalimat? Karena mat itu terdapat pada kata. Iya ke hamzah, iya alif kaf, alif huruf matnya. Lihat, berarti beginilah pola mat pertama, masuk di kata. Yang kedua di huruf, contohnya qaf, nun, ya, yasin. Paham, Pak? Paham insyaallah? 3 poin. Yang keempat. Berapa ukurannya? Kita enggak bahas namanya, Pak. Nama sudah lewat. Kelas, namanya ada 11. Nama mat itu ada 11. Intinya 3. Diskon 8. Ya, dengan cara tadi kita cukup pahami 3. Dari nama-nama tadi kan? Berikutnya ukurannya. Bagaimana kita memanjangkannya? Karena mat itu setelah seseorang mengetahuinya harus tahu dia berapa panjangnya ini? Bagaimana dia praktekkannya ini? Memahami ini sederhana saja. Perhatikan kaum muslimin, mat itu asalnya 2. Kemudian akhirnya 6. Aqallul maddi isnan. Harakatan wa ashba'uha wa atwaluha 6 harakat. Dan terpanjang 6, enggak boleh 20. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Walaupun enak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haram. Mana dalilnya? Enggak ada seperti itu, hanya 6. Itu guru-guru mengatakan minimal 2, maksimal 6. Baik. Sekarang kita katakan yang 2 tadi asalnya. Ketahui untuk mengetahui 4, 6 atau sedang lama itu dari 2 hal saja. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan setelah hamzah, setelah mat hamzah itu sedang, panjangnya 4. Sedang. Tidak peduli dia mau muttasilkah namanya, munfasilkah namanya, apakah hukman namanya atau hakikatan namanya, banyak poinnya, Pak. Munfasil terbagi 2. Munfasil hakiki wa hukmi. Munfasil ya hakiki betul-betul munfasil. Contohnya ya, inna a'tainaka, terpisah mat dari hamzah. Yang hukmi, hukumnya mufasil tapi tersambung. Ya ayyuha. Ya dengan hamzah bersambung dia. Tidak peduli kita. mau tersambung, mau terpisah, mau Fadzl Uqman, yang penting apa setelah huruf mad? Hamzah dia, pastikan panjangnya dua kali yang asal. Ketika kita bacakan iyyaka, iyyaka, a, harakat satu kali, mad dua kali harakat, a, itu baru harakat, a, i, u, mad itu a, i, u, itu mad. Jadi mad itu dua kali gerakan harakat, dua kali memanjangkan baris. Lihat, kalau hamzah setelahnya, pastikan dua kali lipat tadi. A, a, segitu dia. A, a, dua kalinya. A, contohnya hamzah. Inna a'tainaka, na'a. Panjangkan dua kali. Inna a, na'a. Yang keliru lagi Pak, ada hamzah dua kali lipat. Makanya harus tahu ilmu satu dulu. Harus bisa memanjang dan memendekkan. Harus lancar. Kalau tidak lancar walaupun hafal tidak bisa. Nah ini. Yang kedua. Panjangnya maksimal. Ila akhir. Ila apa namanya? Nihayatihi. Sampai akhirnya mentok. Yaitu 6 harakat. Puncak mat 6 harakat. Kaidahnya jika kita dapatkan sukun asli setelah huruf mad. Bagi mencatat silakan dicatat. Bertemu sukun setelah huruf mad asli dia. Berarti dua kasusnya. Pertama harus ada sukun, yang kedua asli. Kalau sukun jelas ketika kita baca terdengar atau terlihat. Contohnya فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Perhatikan. Itu sukun dia. Kan sukun tuh. Nun. Belum tentu kita sukunnya. Belum tahu kita sambungkan. Nun wal qalam. Bukan. Nun berhenti. Nuna wal qalam. Tidak begitu. Nah, ini. Dengan demikian kita telah mengetahui apa itu mad, selesai itu Pak. Hurufnya ada 3. Alif, fathah, waw mati dhamma, ya mati kasrah. 3 huruf ini menjadi asal mad, 2 harakat. Biasa saja. 2 harakat itu 2 kali tekanan suara kita untuk baris. Baik itu A, baik U atau I. Tinggal menggesernya 2 kali lipatnya untuk sedang. Apa itu bahannya? 2 kali lipat lagi atau 3 kali lipat untuk maksimal, apa bahannya? Untuk yang sedang, pastikan hamzah. Lihatlah hamzah setelahnya. Untuk maksimal, sukun asli. Karena asli, sambungkan dia. Kalau Bapak berhenti dan terus ketemu sukun, tetap sukun, berarti itu asli. Tuntas mad. Susah Pak? Susah? Saya tanya nanti. Susah atau mudah? Susah ternyata Pak. Saya kasih hadiah HP. Saya punya nih Pak. Kalau benar ha, silakan ambil HP yang ada di depan sini. Baik. Kita karena ingin menyampaikan, saya ulangi, kita ikuti di hati kita. Mad berarti memanjangkan. Hurufnya ada 3. Alif, tidak perlu mati, pasti mati Pak. Sebelumnya fathah. Waw mati, sebelumnya dhammah. Ya mati, sebelumnya kasrah. Contohnya, nuhiha, lengkap. Ya, utina wa utinal ilma min qabliha, lengkap. Berikutnya ukurannya 3, biasa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, biasa mad aja, tidak ketemu hamzah, tidak ketemu sukun asli. Geser ada hamzah 2 kali lipat, ada sukun asli, membuktikannya berhenti terus. Berhenti Bapak sukun, terus sukun, itu dia itu. selesai. Susah? Itu kalau diapakan itu tidak sampai semenit itu. Saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin. Nah, ini kalau kita materikan ya. Ketahuilah mat yang perlu kita pahami kaum muslimin berikut ini. Pertama, bahwa mat itu menyebabkan bacaan kita panjang. Yang kedua, hurufnya terbagi tiga. Ada tiga macam. Alif sebelumnya fathah. Waw mati sebelumnya dhammah. Ya mati sebelumnya kasrah. Ketahuilah kaum muslimin, ukurannya tiga. Sebiasa saja, sedikit saja, yaitu dua kali lipat harakat A, I, U. Jika bapak tidak lihat, tidak temukan setelah salah satu dari huruf mat, hamzah atau sukun asli. Kemudian empat harakat, dua kali lipat mat asalnya. Yaitu jika bapak jumpai mat setelah mat hamzah. Baik satu kata atau terpisah. Yang terakhir setelah huruf mat sukun asli, ini enam harakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja pak, tidak perlu yang sebelas itu. Mudah atau sulit pak? Hanya segitu, tinggal dihafal. Tetapi begini-begini definisinya, belum lagi catatannya tinggal di mobil, catatannya lupa, tak taruh di mana, ini langsung. Hanya 4 atau 5 poin saja. Dengan demikian kita telah memahami selesai poin pertama dari kunci setiap mat. Ambil itu dari a'udzubillah sampai minal jinnati wan nas. Berlaku itu, Pak. Ya. Selesai poin pertama. Masuk kita poin kedua, yaitu yang kita jumpai dengung. Dengung. Apa yang harus kita ketahui dari dengung, Pak? Dengung yang harus kita ketahui pertama, apa yang berdengung? Berdengung itu dari mana keluarnya? Apa yang melakukan dengung? Jangan nanti semuanya dengung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semuanya dengung. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dengung itu hanya ada huruf tertentu, Pak. Wa huwal ghafurul wadud. Tak laku. Benarnya wa huwal ghafurul wadud. Begitu bacaan. Apa yang berdengung? Karena suara seperti tadi itu banyak terjebak orang, Pak. Dan enak sekali apalagi dari orang Arab. Ya? Ada seorang pakar tajwid di Madinah membuat kesalahan orang membaca Al-Qur'an di setiap makharijul huruf. Di antaranya mendengungkan yang tidak layak didengung. Di antaranya mendengungkan mat tidak pada tempatnya. Tapi kalau mat setelah mim pasti itu, Pak. Contohnya ya, qad aflahal mu'minun. Enggak bisa enggak tuh. Matnya dengung tuh. Ada pengaruhnya ke hidung. Muslimun. Tapi umpamanya ta'i'in enggak masuk. Apa namanya? Khalidin enggak masuk. Ra'uf enggak masuk. Jadi pahami pertama apa yang berdengung. Ketahuilah kaum muslimin, dengung dari tiga aspek. Pertama, nun mati atau nun secara umum. Yang kedua, tanwin. Yang ketiga, mim. Tidak ada empatnya, apalagi lima, apalagi 28. Ya kan, setiap huruf hijaiyah. Nun dan tanwin cukup bapak pahami salah satu di antaranya. Apa yang ada pada nun itu untuk tanwin. Karena nun dan tanwin satu sebenarnya, hanya perbedaan satu titik, satu poin. Nun itu orang yang kembar 99,9,9,9 hampir tidak ada perbedaan. Kan ada orang kembar agak nampak bedanya kan? Ada yang kembar tidak bisa kita membedakannya. Tingginya sama, bentuknya sama. Maka 99,9999 panjang 9-nya. Nun dan tanwin satu. Bedanya hanya satu titik saja, bahwa tanwin itu nampak ya bentuknya tidak sama dengan bunyinya. Itu aja. Nun itu bentuk dan bunyi sama. Itu aja bedanya. Perhatikan raufan. Fan bentuknya ini tanwin, tapi bunyinya nun mati. Maka nun mati itu sama dengan tanwin. Makanya definisi tanwin para ulama mengatakan tanwin adalah nun mati di akhir kata benda atau huruf. Ya, kata benda yang hanya ada di dalam suara, tidak terwujud dalam tulisan. Itu tanwin, teman. Berbeda dengan nun mati. Nun mati dalam suara ada, bentuknya nampak. Contohnya in antum, in nampak nunnya. Tapi wal adiyati dhabhan, enggak nampak tanwinnya, enggak nampak nunnya. Maka nun mati dan tanwin satu kesatuan. Jangan nanti nun mati dengung, tanwin enggak dengung. Ah, jangan. Berarti belum paham atau belum merasakan. Kalau dengung memang harus banyak menghafal. Kalau mat sedikit menghafal. Kalau dengung butuh menghafal sekitar 24 poin. Banyak, Pak? Pak, 24 cuma, Pak? Nak mau? Hah? Karena kalau Bapak praktekkan lagi, ada 100 lebih. Beli yang mana? Ah, diskonnya sudah banyak itu, Pak. Hanya 24. Katanya singkat, Ustaz, katanya. Itu sudah singkat dari 100 lebih. Ya, mat tadi hanya 5 poin atau 4 poin kan? Singkat dari 11 poin yang besar. Dari 8 jam atau 12 jam belajar. Hanya disampaikan 2 menit. Ini lama karena saya ingin memahamkan aja, Pak. Kalau enggak, 5 menit setiap poin selesai. Sadaqallahul azim selesai. Ya. Tanwin atau dengung, pahami dari tadi, dari 3 aspek. Tanwin atau nun mati atau mim mati. Karena nun mati dan tanwin satu, berarti diskon satu. Tinggal nun mati. Di dua. Hanya 2 poin. Untuk nun, 21. Untuk mim, 3. 21 plus 3 berapa? 24. Banyak, Pak. Ya, ya banyaklah. Namanya ngaji. Baca Quran dari itu kan, tapi itu sudah singkat, Pak. Ah, berarti ini. Apa dia? Urutkan dari ba sampai ke ya. Pahami lawan yang tidak berdengung. 6 pertama yaitu namanya izhar. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang jelas Bapak itunya keluarkan ra dengan lam. Selebihnya berdengung semuanya. Cukup. Jadi pahami aja yang tidak berdengung, yang lain itu berdengung. Selesai. 24 jumlahnya itu. Pada masuk mim, nun, disatukan. Ya. 21 tambah 3. 24. Jadi setiap nun mati, ya, sama prakteknya dengan tanwin. Contoh. Fiji diha hablun min. Min masadin. Dua kali kan? Hablun, tanwin bertemu mim. Nun mati bertemu mim. Sama praktek semuanya. Jangan nanti lunnya dengung, minnya tidak. Fiji diha hablun min masad. Belum memahami ini. Atau fiji diha hablun min masad. Belum juga ini. Ini dia. Pertama tanwin bertemu mim. Yang kedua nun bertemu mim. Sama. Maka kita sudah dapat keringanan untuk tanwin atau untuk nun dari tanwin atau untuk tanwin dari nun, terserah Bapak mana aja lah. Yang penting dengung untuk nun itu ada 21 titik. Itu udah singkat tuh, Pak. Itu bisa digunakan dari bismillah bahkan dan auzubillah sampai minal jinati wan nas. Enggak ada sesingkat-singkat daripada itu, Pak. Cari Bapak silakan. Kalau ada Bapak ketemu buku seperti itu, seperti saya katakan tadi itu, ah, bawa ke sini bukunya. Enggak ada, yang ada itu ikhfa, idgham, iqlab, izhar, hakiki, syafawi, itu ada. Bapak mau itu. Enggak selesai kita sampai subuh. Ya kan? Jadi ini, apabila kita dapatkan pada nun 20 poin tadi, maka itu wajib dengung. Dengungnya masuk ke berikutnya, bagaimana kita mendengungkannya. Jadi poin berikutnya, bagaimana mendengungkan. Ya, kita ulangi lagi. Yang berdengung apa, Pak? Hah? Nun mati. Atau tanwin. Atau mim mati. Berapa semua jumlahnya? 24. 24 ya? 24. Untuk nun mati dan tanwin sama. Jumlahnya berapa? 21. Dari mana? Urutkan dari ba sampai ke ya. Keluarkan hamzah ha ain ha wa kha yang 6 itu. Yang penting nanti tanya ke Ustaz Tahsinnya. Anak sampai sini lagi, Pak. Kemudian keluarkan ra dan lam. Tambah satu nun tasdid. Maka 21 dia. Ya. Kemudian mim 3. Mim mati bertemu mim, mim mati bertemu ba, mim mati sendiri, mim bertasdid sendiri. Mimma amma summa inna rabbahum bihim at'amahum min. Selesai. Ini untuk dengung. Dengan ini Bapak memahami demah dengung. Dimanapun kita membaca Al-Quran, tidak akan keluar dari 24 poin tadi. Yaitu mendengungkan nun mungkin, atau tanwin, atau mim mati. Masuk poin berikutnya. Bagaimana kita mendengungkannya? Pak, bagaimana kita mendengungkannya? Adapun untuk nun mati atau tanwin, dengungnya terbagi dua. Ada dengungnya yang kokoh, ada dengungnya yang ringan. Yang ringan lebih banyak daripada yang kokoh. Maka perhatikan kunci ini, Pak, yang tidak akan Bapak dapatkan di buku manapun. Bagaimana Bapak memastikan dengung yang kokoh? Satu titik aja. Untuk tanwin nun, lihat nunnya. Apabila ada tasdid di nunnya, pastikan tekanannya kuat. Contohnya, inna, inna, wa ma li ahadin indahu min ni'mah. Min ni'mah. Nun mati ketemu nun. Tidak usah Bapak lihat apa hurufnya nun, huruf apanya. Setelahnya, lihat. Tasdid, berarti dia ada satu poin tasdid pada nun, kemudian tasdid pada mim, untuk mim. Pada mim, bisa saja dari tanwin ketemu mim, atau nun mati ketemu mim, atau mim mati ketemu mim, apa saja. Berarti dua inilah dengung yang kokoh. Satu untuk nun atau tanwin, satu untuk mim. Untuk tanwin apa atau nun, setiap nunnya begini tasdid, pastikan dengungnya jelas. Innama, jangan innama, wa mimma, mimma. Jangan pula kebalikannya. Tidak yang tasdid, ditekan juga. Antum, antum. Tidak bisa, Pak. Ah, maka harus ditasin. Silakan belajar daftar tahsin sebanyak mungkin. Ya, atau belajarlah di dekat-dekat ustaz-ustaz yang ada atau siapa yang Bapak lihat bisa mengajar Bapak. Selesai kita untuk nun. Pada poin bagaimana kita mengetahui tekanannya. Selebihnya ringan. Ringan, tidak boleh kuat. Artinya lidah kita kalau dia nun tidak boleh ditempelkan di makhluk nun. Contoh antum. Ketika kita membaca Al-Kafirun, perhatikan antara dua praktek yang sama berdengung. Tetapi satu salah, satu benar. Ketika saya katakan, wala antum, wala antum. Ya. Yang kedua, wala antum. Yang mana benar? Yang kedua. Sama-sama berdengung. Ini tidak benar. Kenapa? Ta itu tidak bertasdid. Ha, dari situ kita ketahui, Pak. Lihat simbolnya. Maka patokannya pakai Quran Timur Tengah. Ya, kenapa? Karena Quran yang lain mungkin bertasdid. Maka pakai Quran Timur Tengah supaya Bapak bisa patokkan ininya. Kok enggak nanti bertasdid semua? Nun bertemu waw tasdid juga. Nun bertemu ya tasdid juga. Faman ya'mal min waliyin. Yang tasdid hanya ada nun aja, Pak. Atau mim aja, dua saja. Selainnya kosong dari tasdidnya. Ini menunjukkan kita membacanya dengan ringan. Jadi bacanya bukan wala antum, antum, tapi antum. Maka caranya adalah untuk selain nun bertasdid tadi pada nun, selain mim bertasdid pada mim, maka pada nun renggangkan lidah kita. Ya. Saya contohkan, perhatikan ketika saya letakkan lidah saya pada makhluk nun, jelas nunnya. Wala antum. Ini enggak benar, Pak. Walaupun dengungnya sempurna. wala antum antum. Caranya, direnggangkan. Keluarlah dengung yang samar, dengung tidak jelas. Enggak peduli ikhfa syafawi namanya, ikhlas namanya, ikhfa hakiki. Tinggalkan itu, Pak. Yang penting ini tekan ini tidak. Itu aja. Bagaimana prakteknya? An an an, an. Renggangkan. Dengungkan. Wala antum antum. Oh, ketebalan nomor kesekian. Tebal tipis ini setel setelahnya, Pak. Yang penting jangan antum. Ya, berapa lamanya? Ya, lamanya dua tekanan dengung atau dua harakat. Selesai dengung. Susah, Pak? Kita ulangi. Dengung dari tanwin, dari mim mati atau nun mati. Kapan? Untuk keseluruhannya 24 poin. 24 kali. 21 untuk nun atau tanwin, kemudian 3 untuk mim. Poin berikutnya, bagaimana kita mendengungkannya? 2 titik 2 nilai ditekan. Kalau dia pada nun, di makhluk nunnya. In. Kalau dia mim di bibirnya. Amma. Jangan amma. Perhatikan banyak yang azan ya. Ashhadu anna Muhammadan. Ashhadu anna Muhammadan. Apa ini dengung seperti ini? Yang benar ham. Yang anehnya mimma mimma. Jadi yang didengungkan itu tengok dulu tasdid atau tidak. Jadi perhatikan, apabila dia bertasdid tekan di bibirnya. Apabila mim di makhluk nun untuk nun. Selebihnya ringan, semuanya ringan. Bagaimana meringankannya? Kalau tanwin digeser. Sedikit gesernya. Tapi mungkin pelajarannya bisa sebulan, Pak. Geser dikit aja. Ya, geser dikit. Hanya direnggangkan. Antum. Untuk mim, amma min ba'di. Min ba'di. Mumbassa. Man ba'asana. Selesai. Berapa lamanya? 2 tekanan. 2 harakat. Inna, inna. Imma, imma. Selesai poin dengung. Paham insyaAllah? Baik. Masuk kita ke poin berikutnya. Bagaimana kita memahami qalqalah? Ya. Ketahuilah kaum muslimin, qalqalah itu berapa hurufnya? 5. Jangan 7. Jangan 8. Jangan 9. Jangan 10. Karena banyak orang menambah qalqalah. Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti tambah lam. Berapa? 6. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Tambah 2 lagi. 8. Hanya hurufnya qaf, ta, ba, jim, dal. Tapi harus dihafal juga hurufnya ini, Pak. Kalau enggak dihafal, ya enggak bisa. Ngaji kalau enggak mau menghafal, pergi Masjid Nabawi. Ya, baca di Fatihah sampai ke An-Nas. Pulang habis itu. Insyaallah Bapak tidak akan keliru. Berapa lama membacanya? Wallahu ta'ala alam. Bisa saja auzubillah 1 bulan. Bisa saja 1 bulan khatam Al-Quran. Tetapi kalau kita mau singkat, padat, selamat, dan bersemangat, dan seterusnya tata-tata ujung-ujungnya, maka harus kita memahami poin yang kita sampaikan tadi. Maka masuk kita ke qalqalah. Poin yang ketiga yang akan kita jumpai di setiap kita baca Al-Quran, qalqalah. Qalqalah itu dari pantulan. Qalqil. Qalqal dari sandal asalnya. Sandal apa itu? Sandal untuk kesak WC yang dari kayu itu qalqal. Qalqal namanya itu. Pantulannya itu. Tanda apa, Pak? Tafsirkanlah ya. Tafsirkan masing-masing. Yang jelas dia pantulan. Yang memantul hanya 5 huruf ketika dia sukun. Tinggalkan tah kuat namanya, tah sedang namanya, tah surah namanya, tah kubro namanya, tah akwa namanya, tah kolkolanya ke arah dhamma, tah ke arah fathah. Tinggalkan semuanya dulu. Yang penting kolkola wujudkan. Contohnya, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan abtar. Walaupun baca abutar, abetar, abatar, terserah. Yang penting Bapak wujudkan dulu qalqalah. Ah, itu dulu. Karena setiap sesuatu dimulai dengan sedikit, sedikit, sedikit. Dia aja belum bisa qalqalah, masa tipiskan lagi, bikin lagi. Masa iya kan? Jadi ada nilai awal. Ini nilai yang tidak boleh kita tidak tahu. Artinya setiap lima huruf itu tidak boleh qalqalahnya hilang. Iqra, iqra. Baca iqra atau iqra tasra. Berarti ada pantulannya. Iqra tasra, iqra tasra. Yang penting iqra. Iqra yang iqa, iqa. Yang benar qalqalah dipantulkan ditebalkan. Yang jelas Bapak pantulkan. Titik. Oh, setelahnya nanti pahami itu dulu, rasakan itu dulu, setiap qalqalah jangan kita lewat. Setelah itu pelajari setahap-setahap. Maka qalqalah hanya poinnya dua saja. Apa hurufnya? Ya, bagaimana prakteknya? Ada penulisnya lima. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada pun prakteknya pantulkan. Selesai. Mau tebal tipis itu tidak ada urusan. Mau jim ada anginnya terserah dulu. Ajma'in, ajma'in, ajma'in, terserah. Tak ada masalah. Mau pola A, pola B, pola C. Yang jelas, jangan qalqalah tidak berqalqalah. Selesai poin ketiga. Susah, Pak. Setiap bertemu lima huruf, dari halaman Al-Fatihah sampai ke An-Nas, jangan tidak tahu. Jangan tidak berqalqalah. Kalau bisa kita sesuaikan, alhamdulillah. Fadlum minallahi ta'ala wa ni'mah. Yang terakhir, yaitu menebalkan, bagaimana kita menebalkan huruf. Ini dia, Pak. Kalau kita poinkan ini, Pak, ada dua hal yang perlu kita pahami. Pertama, ketahuilah ada huruf yang tebal terus. Itu tidak boleh kita tidak tahu. Ya, yang tebal terus tujuh. Selainnya bertindak tebal terus. Mungkin tipis terus atau boleh tebal, boleh tipis. Tergantung kondisinya. Yang tujuh adalah, ya, khussa dhautin qith. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Susah, Pak? Kha, sad, dha, ghain, ya, ta, qaf, dha. Khussa, dautin, kim. Susun terserah Bapak nanti. Karena saya membiasakan, karena terbiasa menghafal atau membaca seperti ini. Wasabu ulwin khussa dautin kidh hasar. Seperti kata Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala. Apabila Bapak bertemu tujuh huruf ini, ibu-ibu, kita jumpa yang tujuh ini, jangan membacanya seperti yang 21. Contoh qaf. Ya. Qalbu baca kalbu. Wa qalbuhum basitun dhira'i. Dia kalbu. Baca qalbu. Ya. Fi kulubihim. Jangan. Qalbu, kalbu berarti, Pak. Di hati mereka artinya. Fi kulubihim. Artinya hati, fi kalbihim, anjing artinya. Jauh kali kan? Di anjing-anjing mereka ada penyakit. Aman berarti orangnya. Pada orangnya penyakit. Fi kulubihim mar. Walaupun kalbun tidak ada kulub. Kalbun kilap misalnya. Tapi kap itu berubah artinya. Di anjing-anjing mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradha. Maka Allah tambahkan penyakit anjingnya. Kan aneh bunyinya kan? Fi qulubim, di hati mereka orang munafik itu ada penyakit. Fazadahumullahu marata. Selesai poin qalqalah, ya. Tinggal poin tadi, bagaimana kita menebalkan. Tadi kita sambung tujuh huruf. Yang tujuh ini semuanya bentuknya ketika A yang harus diperhatikan. Jarang orang meleset betul bunyi ketika U, ketika I. Tetapi ketika A banyak, Pak. Ta, ra, ya, seperti qa banyak. Qa. Jadi arahkan ke O semuanya. Baik, kita susun sesuai huruf tadi. Qaf, dha, kha, sad, dad, ghain, ta. Atau khussa, dautin, kil. Perhatikan. Kha. Ya, kha. Jangan kha. Min syarri ma khalaqa. Khalaqa. Khalaqal insan. Khalaqa. Khalaqa. Kha, la, khusa, la, ghain, la, ghafir, wallahu ghafur. Jangan, wallahu ghafur, ghafur. Bagaimana caranya? Tujuh tadi O kan? Ada kan ke O. Ada pun nanti berlebihan, terserah dulu. Tapi jangan dia ke A. Mau O, terserah. Gha. Ya? Ta. Ta. Fa'idha ja'atit tamma. Jangan. Tamma. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Tamma. Di O kan? Ingat O-nya. O enggak pas makhraj to-nya, tunggu dulu. Enggak ada masalah. Yang penting tebal. Kemudian qaf, ya, qil, qasadatin qil. Ya, kha, ya, sa, qasa. Dawtin ba, ra, ta, qa, za. Kalau Pak Susun silakan nanti sabat qaza, qaf, kha, ghain, terserah. Apa saja yang penting hurufnya tahu. Yang kedua dari poin yang berikut ini yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, Pak. Nah, ini harus kita ketahui. Ini ada tiga huruf. Pertama huruf mat, yang kedua ra, huruf ra, yang ketiga lam. Adapun lam, Bapak aman, hanya ada pada lafaz Allah, baik Allahu atau Allahumma. Adapun Allah, Bapak tebalkan ketika A, Allah, ketika U, Rasulullah. Tipiskan ketika kasrah, bismillah. Jangan lillahi ma fis samawat. Lillahi ma fis samawat, Rasulullah. Ya, ingat A U tebal, I tipis. Berarti poin untuk lam hanya masuk pada lafaz jalalah. Alhamdulillah, selamat. Tinggal poin alif, huruf mad. Huruf mad pun sederhana sekali. Bagaimana kita menebalkan atau menipiskan huruf mad? Perhatikan kaum muslimin, apabila huruf mad bertemu atau sebelumnya huruf yang tujuh tadi, maka dia tebal. Kalau enggak, tipis. Ya, huruf mad termasuk ra. Ketika ra berarti dia juga tebal. Contoh, jangan nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak, Pak. Demi Allah ya, mungkin ada ustaz-ustaz di sini. Ini ada Ustaz Efri ya, barakallahu fiik. Kalau kita perhatikan, saya maaf ya, orang Turki selalu menebalkan alif. Tanya ke Ustaz Efri. Ya, ya Rabbana, ya Rabbana, Rabbana, na. Banyak, Pak. Itu hanya berlaku untuk tujuh huruf aja. Jadi alif itu, kalau dia tidak bertemu tujuh atau lapan huruf, A. Maliki, jangan ma. Iyaka, jangan iyaka. Kuncinya, apabila dia tujuh huruf, delapan huruf, tebalkan. Kalau tidak, A kan, titik. Jangan nanti yang tebal, tidak ditebalkan. Contohnya, dhaqat kan. Waladhalin. Berubah dia kan. Ghayra mudar. Banyak di Masjid Nawawi, Pak. Bonya ada apa itu? Oh. Di ujungnya. Ar. Ghayra mudar. Masihnya O terus. Mudar. Masih begitu. Ini yang terjadi selalu pada muazzin yang suaranya bagus. Perhatikan. Hayya 'alan salah. Lainnya betul. Yang mantap lagi, yang tebal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak kan? Azallah. Gitu, Pak. Jadi Allah itu yang tujuh aja. Oh, sampai ke ujung. Jadi ini perlu, di azan juga perlu. Jadi mana yang O, mana yang A. Alif itu mengikut O atau A-nya tergantung hurufnya. Apabila 8 atau 7 tadi, berarti dia O. Sepanjang apa matnya, sepanjang itu A atau O-nya. Iyyaka Al-ana, kan? Al-ana. Banyak, Pak. Kalau kita menekuni Quran, banyak kita jumpai. Ribuan orang seperti itu. Tinggal satu poin lagi untuk ra. Kapan Bapak menebalkan ra? Kapan menipiskan? Ya, saya sampaikan, adapun ra diskon. Diskon dulu, Pak. Kalau ra, diskon dulu. Tidak bisa Bapak menebalkannya, tipis tidak ada masalah. Pak, diskonkan dulu. Tetapi jangan huruf tebal Bapak tipiskan. Huruf tipis Bapak tebalkan pada mat atau Allah tadi. Rasulullah. Ah, ketawa orang, Pak. Lillahi ma fis samawat atau a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Aneh kan? Saya ingat ketika kami di kuliah di Madinah dulu, ada seorang belajar Quran. Dia baru masuk Islam. Jadi dia belajar auzubillah. Dia paham nilai-nilai Islam sedikit. Allah itu besar, syaitan itu kan hina. Jadi ketika dia auzubillah dia hafal, auzubillah dia terbalik tebalnya. Allahnya ditebalkannya, to-nya ditipiskannya. Ini lillahi ta'ala, Pak. Ini benar-benar cerita seorang guru kami, guru Quran. Jadi ketika ditasmi oleh syekh ini, kenapa dia baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim? Ditanyakan kepadanya, bukankah Allah itu besar? Tebal kan? Tebal kan itu gemuk. Maka syaitannya rendah. Saya tidak mau menebalkan syaitan, katanya. Jadi dia mau ditipiskan sama dia. Maka saya merendahkan syaitan itu. Syaitanir rajim. Tidak mau ada syaitanir rajim. Apa kata syekh ini? Ya akhil karim, Quran tidak seperti itu. Itu maksudnya iya. Kalau Allah ditinggikan, syaitan direndahkan. Kalau ngaji walaupun syaitan, Anda harus angkat, istali, angkatkan. Karena kan tebal itu isti'la, terangkat, tinggi artinya. Dia enggak mau, saya enggak mau saya meninggikan syaitan, Ustaz. Enggak bisa, itu hanya akidah kita, syaitan itu rendah. Musuh kita, tetapi kalau dalam ngaji, ini namanya dia tidak tahu mana yang tebal, mana yang tipis. Bisa saja nanti kita pada Allah yang tidak lazim kita tebalkan. Qalat rusuluhum afillahi syakun. Kita baca afillahi syakun. Bisa aja, Pak. Bismillah yang kita enggak salah. Saya yakin kalau baca Quran kita kadang kelewat juga gitu kan. Baru kita mundur lagi. Ini jangan keliru. Untuk lam, ya, walaupun sederhana itu, masih banyak kaum muslimin yang kadang tebal itu tipis nih. Amikir dulu. Ketahuilah lam baik Allahumma atau Allah. Contoh Allahumma wa idh qalu Allahumma. Qulillahumma. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Jangan baca qulillahumma. Qulillahumma. Adapun ra diskon. Kalau kita mau ketahui malah tidak masalah. Tapi kalau Bapak praktek nanti, tidak tebal tipis. Bapak tebal tipiskan, tidak ada dulu, tidak masalah dulu. Karena tidak aneh bunyinya. Contohnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Tidak ada masalah, tidak aneh bunyinya. Tetapi kalau ta Bapak ta'kan, ta Bapak ta'kan, aneh bunyinya. Tapi kalaupun kita ingin ketahui, baik. Adapun ra secara umum terbagi tiga. Wajib tebal, wajib tipis, boleh tebal, boleh tipis. Dan khilafnya panjang. Yang poin ketiga, boleh tebal, boleh tipis. Adapun poin pertama, kapan tebal? Tidak banyak-banyak. Kalau Bapak kaidah tajwid lebih banyak daripada itu. Cukup bagi Bapak 11 poin. Banyak. Hah? A, I, U. Ya, tiga. Romati ar ur 5. Romati dhamma fathah. Kemudian romati mati dhamma atau fathah asr khusr. Berapa? 7. Ya, ada 7 kan? Kemudian tambah alif annahar 8. Tambah 3 berikutnya apabila setelah huruf istila, apabila setelahnya sebelumnya kasrahnya tidak asli, kasrahnya tidak bersambung, 11 semuanya. Makanya ini enggak usah dulu, enggak masalah. Lewat dulu, ma'assalamah, maaf, muskilah. yallah, imshi, ma fi muskilah. Begitu apanya tidak ada masalah. Kemudian yang tipis ada 5. Jadi berarti kita cukup memahami poin mat utuh, kemudian dengung utuh, qalqalah utuh, tebal atau tipis, satu poin yang mesti full yaitu untuk tebal terus, kemudian 2 poin untuk yang huruf yang kadang tebal kadang tipis, untuk ra tidak apa, tidak ada masalah juga. Dengan demikian kaum muslimin, kita telah menuntaskan hal-hal yang setiap kita baca Quran pasti kita lewati. Mungkin mat, mungkin dengung, mungkin qalqalah, mungkin tebal atau tipis yang kita sebutkan di judul kita ini, memahami atau mengetahui kaidah singkat. Singkat, Pak. Hah? Singkat apa? Ustaz dari tadi lah, Ustaz. Singkat-singkat dari maghrib sampai 9, singkat, Ustaz. Singkat tu, Pak. Kira buku, Pak. Ha? Kalau Bapak enggak percaya, coba Pak cari. Kalau enggak singkat itu kena banyak onca-oncanya aja itu, Pak. Tahu onca-onca, Pak? Bumbu-bumbu. Bacakan Qur'annya, ada ininya. Kalau saya sampaikan poinnya, tidak akan lebih dari 20 menit. Ini buku tebal, Pak. Ini, Tuhfatul Atfal ini lengkap yang 4 tadi itu. Ya, inilah yang harus kita ketahui kaum muslimin. Mudah-mudahan insyaAllah, dengan demikian kita bisa paling tidak pencerahannya. Ya, tapi 3 aspek harus, Pak. Mesti. Kalau tidak 3 tadi, yang tadi itu, bas jatuh. Apa bas, Pak? Hah? Bisa basah, bisa apa? Bisa basi. Tapi harus Bapak orang yang lancar baca Quran. Bapak selalu baca Quran. Bapak orang yang terus belajar baca Quran. Tanya kemana bermain yang tidak. Tapi kurang lancar, tidak lancar, tidak baca Quran. Yang kita sampaikan tadi, insya Allah seperti kata Imam Al-Khaqani, siap-siaplah untuk meleset. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, sudah dari setelah Isya 1 jam. Sebenarnya kalau kita tadi start langsung selesai 8:30. Tapi kita sengaja sampaikan mukadimah pentingnya kita membaca Al-Qur'an dengan baik. Dan saya belum pernah menyampaikan seperti ini. Adapun terpisah-pisah sudah sering. Dan motivasi lain sudah sering. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada kaum muslimin, walaupun sejelas-jelasnya kasyamsi fi rubu'in nahar, seperti jelasnya siang bolong matahari pada jam 12, tidak la ghamama la ghubar fiha, tidak ada awannya, maka tajwid wajib dibacakan langsung. Dia tidak sama seperti kajian akidah, dia tidak sama seperti hadis, dia tidak sama seperti usul fiqh. Dia adalah apa yang dikatakan oleh Ibnul Jazari rahimahullah, wa jazahullahu anna wa anna muslimina khairan, wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhah. Tidak ada yang menghalang seseorang dari bagus atau tidaknya baca Quran kecuali usahanya atau sering-seringnya dia baca Quran. Apabila dia sering dan belajar, maka dia akan mendapatkan perkataan Allah atau mewujudkan warattilil qur'ana tartila alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Maka harus yang 3 tadi wujudkan dulu kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan 3 itu apa yang saya sampaikan tadi dapat mencerahkan kita, bacaan kita. Dulunya kita tidak tahu ukuran mat, sekarang sudah sampaikan. Dulu kita tidak tahu bagaimana menebalkan, sudah kita sampaikan. Paling tidak Bapak sudah bisa melihat, oh tajuk tidak susah, tidak sulit. Ternyata 1 jam saja selesai. Tidak perlu 1 buku. Tidak perlu izhar halki, ikhfa syarawi, ikhfa hakiki, ma'arid, tidak perlu. Poinnya 4 tadi dengan nilai-nilai tadi. Mudah-mudahan insyaAllah dengan demikian, apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang ada di sini atau yang di luar sana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki untuk bisa membaca kitabnya dengan baik. Karena di antara yang mendatangkan keimanan, kesejukan hati, yaitu membaca Al-Quran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan oleh Ibnu Mas'ud Al-Quran, ainahu tazrifan, matanya atau kedua matanya mengalirkan air mata. Bagaimana air mata ini keluar, Pak, kalau ngajinya salah-salah? Yasin wal Qur'anil Hakim. Mana bisa dia? Atau Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Enggak bisa datangkan, Pak. Mungkin pahalanya wallahu taala dapat. Tapi ketenangan enggak bisa. Dia datang tenang kapan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita letakkan maknya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات اكثر سوره kita indahkan يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. Itu yang datangkan enak. Adapun ajaran kabira mana bisa dia. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Yang seperti ini yang mendatangkan ketenangan. Tambah lagi kalau kita memiliki suara yang bagus. Kalau tidak tajwid baik, maka siap-siaplah bapak orang yang akan menjauhi Al-Quran dengan tilawahnya, dan khawatir lagi mungkin dampaknya tidak mengamalkan Al-Quran. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, kalau ada pertanyaan silakan, dan kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kita taufik atau memberi taufik untuk bisa menjadi pembaca yang baik hari demi hari. Wallahu taala alam. Baik, kita bacakan bidangnya 9, Pak ya. Kalau pertanyaan, wallahu taala alam, apakah dihabiskan atau tidak? Barang siapa yang penting, tidak ada masalah nih Pak. Ini pertanyaan tidak terkait tadi. Kalau yang tadi, alhamdulillah sudah kita sampaikan. Biasa sampai jam berapa nih Pak? Hah? Oh, berarti masih setengah jam lah kan? Alhamdulillah, saya tidak keluar dari falak masjid Raudhah Jannah kan? Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Mohon sarannya, bagaimana caranya mengatasi nafas yang pendek. Tidak usah pusing dulu. Nafas pendek nomor kesekian. Yang penting bacanya mulai poin 3 tadi. Nafas pendek itu Pak, wallahu taala alam, ilmu saya masih kurang, banyak penyebabnya. Kurang banyak ngaji, pendek juga nafas. Tajwidnya masih mikir-mikir, pendek juga nafas. Iya kan? Kemudian lidah kita juga mungkin ada hal yang sulit, pendek juga nafasnya. Maka saran saya adalah perbanyak ngaji, kemudian pahami yang penting dulu. Pendek nafas, panjang nafas itu tidak penting dulu, Pak. Contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada yang seperti itu, silakan. Saya rasa enggak ada seperti itu kan? Yang penting jangan nafasnya panjang, tajwidnya salah. Ini yang enggak boleh. Kalau bisa sampai innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu lebih bagus. Tapi jangan nanti pendek-pendek nafas, panjang nafas dikaji, tajwid dulu. Nanti panjang nafasnya, contoh innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la hum la yu'minun. Enggak laku panjangnya, Pak. Biar dia innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hari besok ansur. Innal ladzina kafaru sawa'. Besok lagi ansur lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ansur lagi besok dan seterusnya. Itu nomor kesekian. Ya. Mudah-mudahan Bapak ya, orang-orang sudah sepantasnya napas ini. Tapi kaum muslimin yang paling penting poin-poin kalimat itu jangan salah. Adapun napas tidak ada dosanya, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menapas pendek mengapa kita? Tapi kalau ini enggak bisa, Pak. Ini wajib. Karena IU harus tepat. Oh, napas pendek panjang, Allah tidak marah itu, Pak. Hey, Ali, kenapa napas kamu pendek? Kok sana satu ayat selesai? Yang ini kamu kok bagi dua? Tidak ada itu dalilnya. Yang ada itu, kenapa kamu rubah-rubah ayat Quran? Itu yang ada. Kenapa zal jadi zai? Itu yang ada. Kenapa la ilaha dibaca la ilaha? Itu yang salah. Adapun pemotongan-pemotongan, kalau kita bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dan itu mampunya seperti itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun jangan pasrah, terus dicoba. Baik, saya bacakan satu aja. Bagaimana kaidah wakaf yang baik? Subhanallah, wakaf yang baik kaidahnya adalah paham bahasa Arab. Kalau tidak bapak paham, tidak berguna belajar wakaf. Saya katakan tidak bergunanya. Karena bapak enggak butuh. Bapak paham aja rumus. Ada rumusnya wakaf. Enggak, jangan wakaf. Bapak paham wakaf hasan kafi. Enggak butuh bapak itu. Kita tidak butuh wakaf kafi hasan. Karena ulama mujamma' Malik Fahad telah mencukupkan kita. Mim mesti berhenti. Jim boleh berhenti, boleh terus. Sama, 50-50. Qala berhenti lebih utama, terus boleh. 75-25. Salat terus lebih bagus, berhenti boleh. 25-75. La jangan berhenti, sekarang tidak ada lagi la. Tinggal 5 poin. Jadi cara wakaf, bagaimana kaidah wakaf yang baik? Lihat rumusnya, pahami. Itu aja. Karena orang Arab saja Pak banyak yang salah, Pak. Banyak salah. Paham 100% Quran, banyak salah. Karena wakaf ibtida itu harus diatur. Dalam hadis Muslim disebutkan oleh para sahabat, terkhusus sahabat-sahabat yang memang Quran itu bagian dari jiwanya, seperti Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, mereka katakan, kami belajar kepada Rasulullah tentang wakaf seperti belajar taharah salat, seperti belajar akidah, seperti belajar amal. Kenapa wakaf itu, Pak, Bu? Itu ruhnya Al-Quran. Contoh, perhatikan ketika orang membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'anna rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah mengumumkan, memberitahu kalian, jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah. Datang si A, Allahu akbar atau auzubillah, dia baca, wa idz ta'anna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Tidak berlaku Arabnya. Walaupun anda Arab tidak berlaku. Karena anda melawan wakaf. Perhatikan pula yang membaca seperti ini. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. Berhenti dia. A'anzartum. Apa gunanya ini? Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka. Titik. Paham bapak? Lanjut dia. A'anzartahum am lam tun. Kesini paham. Yang kesini apa gunanya? Tidak mendatangkan iman yang sahih. Maka yang paling bagus, terkhusus kita tidak Arab, pahami rumus wakaf. Asal nampak rumusnya, wakaf tuh. Kalau tidak, jangan wakaf. Kecuali napas kalau habis. Itu yang paling selamat menurut saya. Untuk itu tidak perlu heboh-heboh belajar wakaf. Tidak. Cukup. Syabdur Rafiq sudah ada di situ. Syekh Huzaifi sudah ada di situ. Abdul Salam Khatir sudah ada di situ. Silakan dilihat. Di Quran Timur Tengah sudah ada. Syekh Tamim Az-Zubi sudah ada. Syekh Musa, Syekh Atul Umur sudah ada. Mereka sudah paham, tinggal kita mengikuti. Kemudian Ibnu Jazari mengatakan, wakaf dan ibtida. Perhatikan, wakaf dan ibtida hendaknya dipelajari oleh seorang muslim kalau dia sudah menguasai tajwid-tajwid umum. Itu dia. Tidak ada salah qalqalah. Tidak ada salah dengung, tidak ada salah mat atau sudah mantap semuanya, mulailah dia memahami batinnya Al-Quran. Karena wakaf dan ibtida itu ruhnya Al-Quran. Disitulah enaknya Al-Quran. Titik komanya, perhatikan. Ketika saya ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu anjing, marah nggak bapak? Haram dimakan. Saya bukan menganjing bapak, tapi saya komanya. Ini bukan bapak ya. Begitu Quran kau kita rubah. Yang benar bapak-bapak, ibu-ibu, anjing haram dimakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anjing. Marahlah orang kan? Begitu Quran. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Berarti kufur nikmat pun Allah tambah. Tidak benar. Ah, kapan ini dilakukan? Kata Ibnu al-Jazari, setelah kita mengetahui tajwid yang umum itu mat, dengung, tebal tipis, qalqalah tadi. Kalau kita belum itu, belum ke sana itu, Pak. Terlalu dalam kali kita pelajari. Itu batinnya itu, Pak. Itu kita harus paham bahasa Arab, harus hadir di hati kita, hati Quran kalau tidak orang Arab. Maka itu nomor kesekian. Maka Ibnu al-Jazari membuat bab khusus, apa katanya? Wa ba'dama tuhassinu an tujawwida. Perhatikan. Wa ba'dama, setelah Anda wahai muslim, wahai qari, an tuhassin. Setelah Anda mentahsin bacaan, an tujawwida, dan kamu tajwidkan dengan baik, la budda an ta'rifa waqfan wabtida. Maka masuklah Anda kepada ilmu berikutnya, mengetahui waqaf dan ibtida. Kapan? Setelah mempelajari ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid itu? Apa yang terkait dengan makharijul huruf, sifatul huruf. Yang tadi itu ada dalam 4 poin tadi. Kalau tidak, belum saatnya, maka cukup bagi kita melihat tanda-tanda waqaf dan pahami. Dan itu sederhana, kalau kita bisa baca Arab, lihat di Quran, akhir Quran itu ada. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan atau ada usulan buat kaset untuk belajar tajwid. Ya, jadi artinya ada usulan buat kaset untuk belajar tajwid. Mudah-mudahan umur ini panjang, insyaAllah saya akan berusaha membuatkan satu panduan tajwid lengkap dengan rekaman materinya. Jadi ada bukunya, lengkap materinya, dan prakteknya. Mudah-mudahan umur ini panjang, insyaAllah itu bisa kita nanti perluas. Bapak cukup nanti mempelajari buku itu dan dengarkan dari rekamannya, insyaAllah. Soalnya sepanjang surah Al-Qiyamah nih. Nah, coba. Baik. Ini ada seorang guru, dia sedang mengajar di SD, dia menyadari bahwa masih kurang tajwidnya. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah dibiarkan begitu saja atau ditasih sesuai dengan ilmunya? Baik. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi perlu pahami, Pak, setiap kita memiliki taqah, kemampuan berbeda-beda. Ya. Si A berbeda dengan si B, si C dan si D. Jangan lepas tangan semua. Ini orang tua kan lepas tangan semuanya. Tidak mau ngajar anaknya. Sehingga tertumpulah pada ustaz. Jadi begini, Pak. Kita wajib ya menzakatkan ilmu kepada siapa saja, terkhusus yang terdekat dengan kita, semampu kita, seyakin-yakinnya ilmu tadi. Contohnya, orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an bisa dijamin belajar Quran kepada orang bisa, walaupun tidak bagus. Maka ilmunya yang penting adalah apa yang kita inginkan ada. Maka seseorang harus ketahui apa yang dia butuhkan dalam ngaji. Orang ngaji Quran itu 3 level, Pak. Saya tambahkan. Pertama, bisa. Hanya sekedar bisa. Yang kedua, lancar. Tapi salah. Yang ketiga, lancar dan benar. Kita di mana ini seorang guru? Saya katakan tadi, jangan Anda terus mengajar, tapi ya mengajarlah di batasan yang kita ketahui, koreksi yang kita ketahui. Jangan ditambah-tambah, kok teragu, biarin aja. Lihat kita di mana nih? Apakah kita di bisa atau kita di lancar atau kita yang sudah lancar tepat? Berarti bisa, lancar, tepat. Tepat ini pasti lancar ya bacaan. Kalau kita bisa, kita bisa mengajar satu level saja. Yaitu orang yang tidak bisa. Berarti semua orang tidak bisa, Bapak bisa mengajar. Masa Alif Bata susah mengajarnya? Alif Bata tidak perlu mencari Ustaz Nazifuddin. Tidak perlu mencari Ustaz Sefuzuri. Tidak perlu mencari Ustaz Nusirwan. Atau Ustaz-Ustaz lainnya di mana kita. Karena bisa. Apa susahnya? Alif Bata. Bahkan kita bisa tidak berguru kan? Alif Bata. Maka orang yang bisa saja sebenarnya bisa dia mengajar Quran. Apa yang diajar? Orang yang tidak bisa. Jangan Anda bisa ngajar, Pak. Salah itu ke atas nyiram tuh. Nah ilmu kedua, kita apakah orang yang lancar? Kalau yang lancar ilmunya hanya bisa dua mengajar. Mengajarkan orang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak lancar jadi lancar. Jangan lebih. Artinya jangan tepat, belum tentu Anda lancar, bisa tepat, bisa tidak. Tetapi kalau kita pada posisi kita bagus, maka bebas. Berarti kita yang tidak bisa juga bisa, yang tidak lancar bisa, yang lancar pun bisa. Berarti inilah guru yang sejati, yang itu bagus membaca. Maka setiap mukmin memiliki nasir, memiliki hak untuk mengajar selama di dalam usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang tidak bisa, belajar belajar kepada yang bisa. Jangan tinggi-tinggi. Ini kita belum bisa ngaji, cari ustaz yang paling bagus. Salah itu, Pak. Kita belum tamat Quran, cari ustaz hafiz 30 juz. Ini keliru. Dan termasuk kalau ada sekolah. Sekolah, saya katakan. Ada lembaga. Kalau hanya targetnya menghafal 28, 29, 30 Al-Quran, maka sungguh disayangkan aneh kalau cari hafiz gurunya. Karena 27 juz lagi mana letaknya? 27 juz letaknya di mana? Enggak ada gunanya. Maka kalau seperti ini targetnya, cari guru yang 5 juz cukup. Kalau dapat 10, alhamdulillah. Nah, dengan demikian kita beramal sesuai kebutuhan. Kita tidak akan menjadi orang yang putus asa. Kita tidak bisa, jangan tengok lancar. Kita ada lancar, jangan tengok, weh hebat, hafiz. Tidak lancar, obatnya lancar, dah lancar tepat, dah tepat baru mikir menghafal. Ini baru belajar mau menghafal Quran. Sudah ingin hafiz 30 juz. Ini kita keterlaluan. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi nanti kita akan tumbang sendiri. Kenapa? Karena kita gigi satu, kita habiskan gasnya. Bisa, Pak? Bu, masuk gigi satu, gas seperti gigi empat bisa? Ya, tidak bisa lah. Kalau langsung lompat mobilnya, kalau tidak nanti terbakar mesinnya. Lompat mobilnya apa? Kita nanti malas ngaji atau kita nanti kita habis suara kita. Maka mengajarlah di dalam koridornya. Dan semua kita boleh mengajar. Saya tidak batasi siapa saja berhak mengajar. Kita yang hadir di sini dapat mengajar orang yang dia cintai. Namun pahamilah di mana posisi kita dan siapa yang kita ajar. Itu saja. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Berdialoglah dengan manusia sesuai kemampuan mereka. Dengan demikian kita berarti menjaga amanah ilmiah. Baik, bismillah Ustaz. Bihi. Bihi apakah tanda-tanda? Ah, baik. Tasdid atau tanda seperti ini. Ini tidak perlu jawab. Kenapa? Karena saya aja yang tahu kan. Tanda seperti ini saya tahu. Bapak tahu? Bisa? Ustaz, apa tanda seperti ini? Baik, saya untuk jadi di Kuantum Timur Tengah ada yang ya kecil begini ya, begini balik ya, dia ya begini. Hi. Jadi Pak, kalau Timur Tengah kita akan dapatkan 3 alamat yang di luar jalurnya. Pertama alif kecil, itu setelah fathah. Kedua ya terbalik, ekornya terbalik. Ya mesti gini, sekarang diginikan para ulama. Ini ya tidak asli. Kemudian waw kecil seperti dhammah. Semua ini Pak, patokannya sama poin 3 tadi. Apabila fathah ketemu alif kecil, ketahuilah itu huruf mat. Contohnya wassafati, maliki, as-sirata, sama. Maka bihi dan seterusnya atau seperti ini, kalau ada di atasnya begini berarti dia panjangnya lebih. Dan hal seperti ini ya, kalau kurang tahu nanti ditanyakan kepada ustaz dalam tahsin. Wallahu taala alam. Baik, berapa lamanya harakat di akhir kalimat? Ya, apakah dia panjangnya lebih atau tidak? Baik Pak, kaum muslimin yang muslimat yang saya muliakan, pahamilah ya, kalau kita berhenti itu macam-macam bentuk huruf. Ya, ada yang bermat, ada yang tidak, ada yang berbaris, ada yang bertasdid. Sekarang bagaimana dengan mat? Ya, berhenti pada ini. Lihat, kalau seandainya mat itu di akhir kata, maka panjangnya hanya satu model, yaitu 2 harakat. Tidak boleh, walaupun ada tanda begini. Tidak laku ini. Tanda begini. Contoh, wadduha. Ha, alif. Mau ya dia mau alif, itu tidak boleh lebih daripada 2 harakat. Tidak boleh kita baca wadduha. Tidak bisa. Walaupun nanti ada begini. Contohnya, alam ya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam. Ada gininya kan di atas bawah kan? Bapak berhenti enggak laku yang ininya. Kenapa? Itu kaitannya dengan hamzah. Makanya apabila mat di akhir, maka cara bacanya satu saja. Satu saja cara bacanya. Baik alif dia atau waw dia, ya dia, satu cara. Baik dia matnya asli atau iwad. Contohnya, wal'adiyati dhabahan. Sama dengan, ya, wadduha, sama. Maka kita baca, wal'adiyati dhabaha. Jangan niru sudah suaranya saja. Wal'adiyati dhabaha, falmuriyati qadaha, falmughirati subaha. Itu sudahnya kita tiru, Pak. Tajwidnya, kama baina sama'i wal ardi. Jadi mat, perhatikan. Apabila dia di akhir, maka dia hanya satu macam saja. Dua harakat. Namun kalau mat itu sebelum huruf berbaris, maka poinnya agak panjang sedikit. Bukan tiga poin saya baca, lima poin bacanya. Ya, saya sampaikan. Apabila huruf mat itu sebelum huruf mati kena berhenti, seperti al-alamin, ya, maka cara bacanya lima. Banyak Pak? Ini sampai 10 nampaknya nih. Lima macam. Pertama, tidak boleh kurang dari 6 harakat. Hanya 6 harakat. Tidak boleh kurang. Kapan ini? Kalau bapak menemukan mat, ibu-ibu, setelahnya tasdid. Berhenti. Tidak boleh kurang dari 6 harakat. Berarti maksimal. Contohnya, lam yatamithunna insun qabalahum wala jannun. Jann. Tidak ada? Jann. Tidak boleh. Itu harus 6. Tidak boleh kurang. Cara bacanya hanya satu. Apabila tasdid sebelumnya mat, maka bacanya hanya 6 harakat. Tetapi kalau dia hamzah akhirannya, dan bukan pula hamzah ini, ya, diawali oleh waw mati sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya fathah, maka kita bisa membacanya dua macam. Banyak bahasan ternyata, Pak. Apa contohnya? Hamzah, waw mati tidak mat. Sau'in. Alaihim da'iratu sau'i. Sau'i. Berhenti. Itu lain kasusnya dengan su'. Beda, Pak. Su' dengan sau'. Syai' bagaimana si'. Beda, Pak. Maka perhatikan apabila dia hamzah sebelumnya huruf mat, maka cara macamnya. Bacanya berapa macam, Pak? Dua macam. Empat atau enam. Atau sampai enam. Kita baca as-sama atau as-sama. Tidak boleh as-sama dua harakat, tidak boleh. Apabila dia biasa saja, baris biasa, kemudian mat sebelumnya, tidak pula bertasdid, tidak pula hamzah, boleh kita baca tiga macam. Boleh kita dua harakat, boleh empat harakat, boleh enam harakat. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Ini sukunya tidak asli. Boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus pahami yang mana waqaf di akhir kata tadi. Apakah dia huruf mat di akhir seperti ad-duha, atau dia mat itu sebelum huruf kita berhenti, kita matikan. Dan ini masalahnya agak rumit sedikit, lebih sulit daripada mat-mat tadi. Ya, kalau salah yang ini ada dalam saldo, kena satu poin dia di ujung kan. Insyaallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, terus belajar. Baik. Baik, ada pengumuman di sini katanya akan dibuka ya kelas bahasa Arab bersama Ustaz Zafrullah katanya. Ada yang berkeinginan silakan nanti menghubungi beliau. 0852-645-97510. Ya, yang tadi nggak tahu, mungkin yang tahu nomornya silakan. Ini dibuka bahasa Arab. Baik. Ah, yang kayak gini Pak, pertanyaan bagus tuh Pak. Ini 100 nilainya orang bertanya ini. Ya, ini namanya su'alun wajih, soal yang singkat. Tapi belum tentu jawabannya singkat, Pak. Tolong praktekkan pada huruf sad, dad, qadha ketika baris kasrah. Syukran. Perhatikan soi. Soi. Ya, boi, bukan di, boi. Kemudian toi, syaya toina. Kemudian wi, wa huwal aliyyul 'adzim. Dan huruf tebal ini ketika kasrah memang sulit, Pak. Perlu berlatihnya agak serius sedikit. Ini juga ditunda dulu. Yang penting A-nya jangan za, sa, nah ini. Yang I tunggu dulu. Maklum itu. Karena yang kasro agak sulit. Bahkan orang-orang yang sudah lama ngaji pun mungkin dia kesulitan. Baik, bagus sekali. Apakah taqaidah tahsin yang benar atau ngaji yang benar diterapkan ketika ngaji dengan suara jahar saja atau dengan sir? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini perkara yang harus dan mesti setiap muslim perhatikannya. Kata Syekh, seorang pengarang buku, tajwid yang sangat bagus, yaitu Syekh Abdul Qayyum As-Sindi, seorang pakar qiraat di Ummul Qura, beliau mengatakan, ketahuilah di antara cara baca Al-Quran yang diketahui oleh ulama kita namanya Az-Zamzamah. Az-Zamzamah. Az-Zamzamah itu membaca tanpa suara, dengan suara sir. Beliau katakan, ini wajib bertajwid. Bahkan harus lebih berhati-hati daripada yang jahar. Maka kita katakan wajib. Karena dia sangat mungkin sekali dan sangat mudah kita meleset. Karena kita tidak merasakannya. Contoh, ketika kita membaca, inna a'tainakal kautsar. Terasa nanya, tapi enggak terasa kan? Ha, maka dia harus diseimbangkan. Inna a'tainaka, harus. Ha, gitu deh, Pak. Inna syani'aka. Ha, begitu dia. Wajib dan semampunya, yang jelas jangan diinikan. Tapi yakinlah, sehebat-hebat orang ketika jahar pasti meleset di ketika sir. Maka Syekh As-Sindi rahimahullah, hafizahullah mengatakan, wajib juga. Kenapa? Bukan masalah jahar sirnya. Yang Anda baca adalah kitabullah. Ya, Allah katakan, warattil qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan at-tartil. At-tartil pada apa? Pada Quran. Berarti orang baca Quran ada jahar, ada sir. Berarti masuk jahar dan sir. Dan sebisanya, jangan lalaikan. Karena kadang-kadang kita kalau jahar bersungguh-sungguh, ketika sir, tidak terdengar satu pun lagi. Dan ini wajib. Wah, ini di luar apa ya? Apa hukum membaca ayat Quran di dalam mukaddimah khutbah? Bagus ditanyakan ke ustaz-ustaz yang lebih paham. Yang jelas, apabila Al-Quran itu dibaca, mesti dia mengandung tajwid. Ah, saya tidak jawab ini, itu dia. Karena Allah tidak peduli dia dengan khutbah. Harus kita baca dengan tajwid. Walaupun praktik orang tidak. Saya tidak apa namanya mendapatkan dalil yang melawan ini. Yang jelas, Quran berarti termasuk ketika khutbah. Tapi saya tidak belum jawab ini, masa silakan tanya ke orang yang tahu dalilnya. Tapi saya, kalau saya patuh ke Al-Qur'an, setiap kita membaca Al-Qur'an, maka dia harus bertajwid. Itu yang saya ketahui, wallahu alam. Ini surah Al-Haqqah ini panjang nih tanyanya. Ya, ada 5 menit lagi. Ini surah Al-Qausar. Ya Syekh, siapa bilang Syekh ini? Mudah-mudahan, amin. Ya. Tolong bacakan surat Al-Qiyamah. Sama juga. Wah. Bagusnya, Ustaz, saya mau bacakan surat Al-Qiyamah. Ah, itu baru bagus. Ini Ustaz suruh baca. Ustaz ada ceramah sejam suruh baca Qiyamah lagi. La haula wala quwata illa billah. Soal A 1 2 3 4 B. Muhammad. Berpoin, Pak. Ini menandakan orang disiplin ini. Tandanya dia orang yang teratur. Soal pun teratur. Assalamualaikum. Nah, saya bacakan ini ya. Kenapa ulama berbeda tentang panjang pendek bacaan amin? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan apa namanya amin itu harus dibaca seperti lain, itu patokannya. Yang jelas amin itu bukan dari Al-Qur'an. Dari sambil Al-Qur'an. Amin itu sepakat para ulama mengatakan istajib, itu artinya perintah, doa. Bagaimana membacanya? Wallahu ta'ala alam, saya tahu ilmunya membaca ada 3 macam orang baca. Amin, amin, amin. Itu yang saya tahu. Mana yang bagusnya? Wallahu ta'ala alam. Karena saya juga tidak tahu dalilnya. Karena dulu ketika membaca kepada guru-guru baik di jami'ah, tidak ditunjukkan ini yang sahih, tidak ada. Kita hanya baca khairul maudhubi alaihim wa dallin. Tidak pernah kasih amin. Amin. Begitu aja. Coba amin kan? Amin, tidak ada. Walaupun sesurem kita dengan amin. Karena ini tidak ada dalil, sesuatu tidak dalil jangan dipertentangkan. Karena enggak ada ininya. Yang jelas jangan amin. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu jangan. Itu yang tidak boleh. Itu tidak sesuai itu, Pak. Mana yang didahulukan jadi imam? Bacaannya bagus tapi hafalannya sedikit. Atau hafalannya banyak? Ya. Tajwidnya bagus, hafalannya afwan. Mana yang didahulukan untuk jadi imam? Hafalannya banyak tapi tajwidnya kurang. Atau tajwidnya bagus, hafalannya sedikit. Mana, Pak? Apa? Dalilnya. Saya katakan dengan izin Allah, bismillah. Ketahuilah yang paling utama dan mestinya yang bacanya bagus. Kenapa demikian? Walaupun Bapak 30 juz, kita 30 juz, memang sekali baca 30 juz? Hah? Habis 30 juz nih, nampak sudah salat 30 juznya? Tidak ada orang Allahu Akbar sampai wadallin. Baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kemudian sampai minal jinnati wan nas. Satu rakaat. Kalau dua gitu mungkin. Artinya tidak ditinggalkan satu ayat. Makanya tidak ada gunanya hafiz kalau bacaan tidak bagus dalam salat. Maka salat itu yang nampaknya tadi. Maka kita katakan yang paling bagus dan mestinya yang tajwidnya bagus. Kenapa? Yang dibutuhkan ketika tadi kan yang tajwid. Yang kita butuhkan Fatihahnya, Al-Kautsarnya, bukan An-Naba'nya. Karena dia bukan baca Naba', dia sedang baca Inna A'tayna. Tetapi kalau kedua-duanya sama bagus tajwidnya, tetapi satu hafalannya banyak, maka ini yang didahulukan yang banyak. Atau sama-sama banyak, sama-sama bagus, tapi lebih tua, maka yang tua. Sama-sama tua, sama-sama bagus, sama-sama banyak, satu hafiz, yang hafiz. Sama-sama hafiz, sama-sama tua, sama bagus. Tapi dia dibacakan hafalan ke masyayikh, itu lagi. Sama-sama punya masyayikh, tetapi masyayikh lebih tinggi lagi, itu seperti seterusnya. Jadi tidak habis-habisnya ini. Maka Allah katakan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada yang alim, ada yang lebih alim lagi. Sehingga sampailah ilmu itu kepada yang maha allamul ghuyub, yaitu Allah. Begitulah seterusnya. Fawqa kulli dzi ilmin alim. Baik. Bacaan imam di masjid saya masih banyak salah fatihahnya. Bahkan sangat cacat sekali. Apakah masih sah sholatnya? Sah sholatnya. Namun tentu tidak afdal, tidak seperti yang bagus. Karena tidak ada disebutkan yang tidak bagus fatihahnya, tidak sah. Ya ada la salata. Kita harus paham misal fikir, Pak. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat yang tidak baca Fatihah. Itu ijma' para ulama. Adapun yang tidak tepat, tatajwidnya matnya berlebih, tatajwidnya kurang, tatabbur ditipiskan, sah. Karena Rasulullah yang mengatakan tidak sah salat yang tidak baca Fatihah. Dia baca Fatihah bismillah sampai walad, hanya kurang tepat, namun tentu tidak sama dengan orang baca atau imam yang membacanya Fatihahnya baik. Namun semuanya sah, wallahu alam. Ternyata soal terakhir suul khatimah. Panjang soalnya, Pak. Waduh. Tengok dulu, Pak, ya. Kita waktu kita udah habis nih. Alhamdulillah. Ini yang sama seiman dengan surah Al-Kafirun. Ustaz, mohon nasihat bagi para penghafal Al-Qur'an ketika murajaah. Ya. Hafalan masih sering ya meninggalkan tajwid dan termasuk di pondok pesantren. Baik, kaum muslimin, ketahuilah ngaji dengan tajwid itu wajib hukumnya. Adapun menghafal fadlul. Ya, sunnatun wa fadl. Menghafal Quran itu kelebihan dan sunat hukumnya. Tapi membaca Quran dengan tajwid itu wajib ijma' para ulama dari mazahib al-arba'ah wal khamsah. Maka seorang muslim kalau dia belum bagus tajwidnya, maka saran saya baguskan tajwid. Pertama, membaca Quran secara umum. Yang kedua, ayat-ayat yang dibaca dalam salat. Itu yang pertama. Adapun yang sudah hafal atau menghafal Quran dalam murajaah dan sebagainya, ya, maka karena ini sudah terlanjur basah, sudah hafal, kalau tidak diulang, hilang hafalannya, bermasalah juga. Kalau diulang tajwidnya salah-salah, mana yang diamalkan? Kita sudah hafal 10 juz, ternyata tajwidnya salah. Enggak kita ulang, berdosa, karena menyia-nyiakan nikmat. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita ulang berdosa juga. Tajwidnya salah-salah. Mana yang harus dikerjakan? Kita katakan mulai dari itu berubahlah. Rubah niat. Dengan melakukan dua hal. Pertama, stop menghafal. Jangan menambah lagi. Titik. Walaupun satu ayat, jangan ditambah lagi. Kecuali kalau menghafal didengar. Tapi jangan usaha menghafal lagi. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah segera untuk membaguskan bacaan dari ayat hafalan tadi. Dengan demikian insyaallah ya Allah akan menambahkan kita hidayahnya. Wa yazidullahu alladzina hadau huda. Allah akan menambahkan hidayah untuk orang-orang yang betul-betul mencari hidayah. Memang seyogianya sebelum kita menghafal Al-Qur'an, hendaknya kita ya mentajwidkan Al-Qur'an dulu. Terkadang kan ya kebaikan itu kan kita ya takut tidak didapatkan. Kalau kita tunda-tunda menghafal, jangan-jangan umur tidak ada kan begitu kan, kenapa kan? Maka kita katakan jangan bersedih. Jangan bersedih. Berniatlah dengan jujur, minta kepada Allah agar umur panjang, kerjakan yang di depan mata dulu. Apa yang di depan mata kita? Kita belum lancar ngaji, belum bagus-baguskan tajwid, dah bagus cobalah masuk ke ayat-ayat yang sudah kita hafal. Setelah itu mulailah selangkah-selangkah dan insyaallah apa yang kita dapatkan, kita niatkan akan dapat. Kalaupun tidak dapat, niat mukmin itu sudah juga menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sudah berlebih daripada jadwal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqamah dalam agama ini dari segala aspek amaliyah, termasuk diantaranya membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, apa yang benar murni dari Allah dan yang kita dapatkan dari guru-guru amanah, apa yang salah dari saya, keluhan saya dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.